nantinya untuk ikut berdialog ataupun nantinya juga menyebarkan info tentang acara ini. Dan juga kalau mau berdonasi bisa melakukan donasi langsung ke kotak donasi yang ada di depan. Mungkin setelah ini acaranya ke Kathleen untuk menerangkan tentang apa acara ini. Terima kasih sudah datang ke acara ini. Jadi kita di C2O kita memang biasanya tiap bulan selalu mengangkat satu tema. Lalu ya kita acara-acara itu kita sesuaikan dengan tema tersebut selama sebulan. Bulan ini kita mengangkat desain dengan judul Design It Yourself. Penjelasannya, jadi di sini acara-acaranya ada macam-macam, ada terutama memang fokusnya diskusi ya, yang kita sebut DIY Talks. Jadi dan acara ini rencananya akan dibuat tahunan. Di sini kita posisi kita menganggap desain sebagai suatu yang mendasari kegiatan manusia. Jadi kalau kita merancang sesuatu dan kegiatan atau apapun menuju situasi ataupun kondisi, pokoknya menuju tujuan yang kita itu sebenarnya kita itu melakukan proses desain. Dan untuk kali ini kita memang merancangnya dengan untuk mengamati lokasi, mengamati situasi dan kondisi sekitar, terutama kondisi lokal, isu lokal. Karena terutama menurut kita kadang-kadang kita terlalu meloncat ke jauh dan tidak familiar dengan sekitar kita. Kenapa? Kenapa design it yourself? Dan kenapa design ya? Mungkin pertama juga karena ini desain di Surabaya itu secara disiplin dan disiplin akademis ataupun industri itu masih cukup mudah. Kenapa? Oh ya udah. Sorry ya, ini kesannya nggak profesional tapi sebenarnya profesional. Skenario. Irasional. Jadi pertama-tama tadi saya mencoba mengulangi lagi. Jadi maksudnya yang kita mau kampanyekan di sini mungkin kurang lebih kita melihat desain itu secara keseluruhan gitu ya. Jadi kita nggak pingin jangan sampai background pendidikan kita itu menghalangi kita dalam ngasih solusi ke masyarakat. Jangan sampai karena kita backgroundnya arsitek, solusinya tuh arsitek melulu, atau karena kita grafis gitu, solusinya tuh harus campaign, harus nah gitu. Jadi kita pingin ya kita melihat desain itu sebagai pemikiran yang integral gitu. Dan dan sekarang kan memang sebenarnya zamannya itu batas-batas itu memudar gitu. Jadi kayak mungkin sekarang kita lebih bertoleransi sama orang yang beda etnis atau beda pandangan, karena memang apalagi di zaman sekarang itu memang kayaknya kita jadi orang harus lebih ya melihat perbedaan itu bukan untuk menyekat tapi untuk sesuatu yang memperkaya gitu. Nah, mungkin itu terjadi juga di desain. Jadi kita melihat arsitek itu bukan sebagai saingan atau teman yang desainer dari disiplin lain itu, tapi sebagai rekan kolaborasi. Jadi supaya solusi kita juga bakal lebih kompak. Nah, dan ya kalau batas-batas melebur itu kan semakin apa ya? Kayak cowok sama cewek sekarang juga agak beda-beda tipis ya. Ini cowok atau cewek? Kadang ada kayak gitu. Nah, itu. Jadi itu sesuatu hal yang tidak terelakkan sebenarnya. Jadi yang tema yang ingin kita bicarakan ya hal-hal yang lokal gitu kan. Jadi kita memang sengaja memilih tema yang enggak serem gitu. Karena dan yang ingin kita tegaskan di sini, diskusi itu bukan sesuatu yang serem sebenarnya. Ini sebenarnya kita cuma memindahkan obrolan di warung kopi atau di kafe kalau lagi tanggal muda gitu kan, di sini. Dan bedanya direkam, didokumentasikan. Jadi ini jangan terintimidasi dengan istilah diskusi gitu ya. Jadi ini sebenarnya nyamperan aja sebenarnya. Cuman kita ngomong-ngomong didokumentasikan seperti itu. Karena sebenarnya kalau kita relax itu sebenarnya solusi atau apa ide-ide gampang keluar kan. Di warung kan kayak gitu. Cuman bedanya mungkin dokumentasinya peralatan. Nah, acara-acaranya kurang lebih nanti di IY ini, Design It Yourself. Filosofinya Design It Yourself itu kurang lebih bahwa desain itu sebenarnya ya kita semua bisa ngakuin sih. Jadi ya kayak anda-anda pasti mikirkan, saya nanti kira-kira beranak umur segini ya kan, punya tabungan umur segini, mau beli rumah umur segini. Nah, sebenarnya kita semua mendesain sendiri gitu kan. Kamu gitu. Kalau saya sendiri enggak ada temennya sebenarnya. Sendiri dong, asli kata sendiri. Sendiri di sendiri benar-benar sendiri sendiri. Ya. Lali. Dokumentasi ya Pak. Rekam di internet nih. Waduh. Ya ini berapa alasan kenapa kita buat acara ini? Ini alasan apa? Sebenarnya berasal dari curhat-curhat yang banyak didengar di sekitar kita juga. Jadi bahwa disiplin dan industri kita tuh ya masih muda sih. Maksudnya kampusnya relatif muda dibandingkan mungkin kota seperti Bandung, Jakarta, Jogja gitu kan. Industrinya juga ya masih imut-imut lah gitu. Jadi memang ya kita kalau tertinggal ya memang harus mengakui gitu. Dan parahnya mungkin dengan kondisi yang timpang, dimana kalau di tempat kita infrastrukturnya belum ya nggak komplit, ada kecenderungan kita semakin tertinggal. Terus ya kita di Surabaya mungkin karena panas juga kan, kurang medium, kurang tempat, akhirnya kurang kolaborasi. Nah sekarang sebenarnya arahnya tuh semakin positif sih. Jadi mulai munculan generasi-generasi yang wah talenta hesta akhirnya. Terus public space juga semakin banyak, pemerintahnya sekarang juga lebih mengakomodir. Nah di satu sisi kita juga terkenal kurang apa ya, dalam soft skill ya kalau kata orang-orang kampus gitu ya. Ini terlihat sebenarnya dari cara saya ngomong ya for communication skill. Jadi itu mungkin yang menyebabkan beberapa talenta yang di sini, let's say mereka dengan ya dengan skill mereka, dengan tempaan di kampus dan segala macam, berhasil membentuk pribadi yang berguna gitu ya. Pada akhirnya ketika di industri mereka nggak merasakan feedback material yang sesuai dengan skillnya, jadi akhirnya ke Jakarta atau ke tempat-tempat lain yang lebih eksotik secara pendapatan gitu ya. Nah, ini bisa jadi kemungkinan karena kita kurang mampu mengkomunikasikan konsep juga gitu. Jadi ibaratnya kita di Jakarta, tempat yang infrastrukturnya lebih memudahkan, lebih gampang, skill orang-orangnya juga oke. Sementara kita di lahan yang masih rimba ini, yang etika bisnisnya belum terbentuk, masih ya siapa yang kuat menang gitu ya mungkin. Skill komunikasi kita payah. Jadi begitulah mungkin cukup. Oke, cukup saja. Jadi selanjutnya. Dan banyak juga acara-acara yang sebenarnya cukup oke, tapi kurang terdokumentasi dengan baik ya. Makanya acara ini berusaha untuk ya diskusi yang santai, tapi diharapkan juga konstruktif ini ya nantinya terarsipkan lah. Jadi bisa jadi untuk bahan pembelajaran juga nantinya. Dan itu nanti bakal dijelaskan gimana sistem pengarsipannya. Lanjut. Di satu sisi tadi kita tahu juga ada perkembangan teknologi yang semakin cadas ya. Ini kita sleepy dengan video art video art. Kayak mas racun. Mas yang racun. Nah tapi mungkin beruntungnya kita di sini ada teknologi zaman sekarang yang sebenarnya tuh alat penyetara gitu. Jadi internet itu ataupun kemudahan teknologi sekarang mungkin di satu sisi ada efek negatifnya. Cuman kita bisa ambil positifnya, itu bisa mengatasi masalah dokumentasi kita yang kurang dan juga komunikasi. Jadi sekarang sebenarnya kalau di luar negeri sudah banyak contoh project atau organisasi atau apa institusi desain yang ya mereka bekerja lintas negara dan jalan sebenarnya. Kayak ya banyak lah nama mungkin kayak non format gitu kan, anak-anak muda biasanya kan non format itu. Satunya di Swedia, satunya di Amerika. Jadi nah sekarang kita akan maju ke ya, ini semacam roadmapnya ya. Ini jadi acara ini tuh semacam di tahap awal untuk ya memetakan masalah-masalah apa aja gitu sih. Jadi diharapkan juga dialognya bisa dua arah, terus ya kita bareng-bareng mencari permasalahan-permasalahannya apa aja, nanti kita arsipkan, terus nanti kita bisa lihat ke belakang apa yang jadi masalah, kita cari solusi bareng-bareng kalau bisa. Jadi mas Reddy kayaknya pemalu tapi jagoan. Jadi ini di depan sih. Reddy ini juga bakal jadi pembicara untuk. Ntar kalau ini lama-lama bisa nol. Sebenarnya ini juga salah satu apa ya yang sering kita lihat di Surabaya, para apa ya seniman dan ya desainer dan semuanya suka malu-malu sama karya-karyanya dan mempresentasikan diri. Istilahnya biasanya merepet gedek gitu. Iya. Sinan belakang-belakang ke belakang. Merepet gedek. Nah, yang tentang keong. Keong racun. Ini penemuan. Jadi ini sebenarnya 6 langkah yang sangat umum diambil ketika kita merencanakan suatu proyek ataupun apapun lah ya. Jadi pertama pasti ada pemicu. Kemudian ada proposal rencana. Lalu ada pembuatan prototipe. Lalu sustainnya gimana? Lalu pengembangan, di scaling dan baru perubahan sistemik. Nah kita ngeliat kadang-kadang seringnya kita bikin apa-apa itu mungkin langsung loncat ke proposal atau prototipe atau apa dan akhirnya kelabakan di tengah-tengah, jadi pas sustainingnya sudah kelabakan terus ambrek gitu lah gampangannya atau mongkos-mongkos. Jadi kita mikir udah untuk tahun pertama ini kita fokusnya pada pemicu yaitu riset, penelitian dan pemetaan. Kita ya penelitian bukan dalam arti berat atau gimana, tapi sekedar ya sharing aja kita ini sebenarnya situasi kondisinya seperti apa sih, dan itu tidak perlu dalam ya tidak perlu dalam kesannya berat sampai gimana, cuman sharing dan mendokumentasikan, terutama sih dokumentasi karena kalau sharing kita mungkin sudah sering di warung gimana, dan ya kita mengajak teman-teman untuk berbagi pengalaman di sini. Ya ini yang tema utama kita, maksudnya dari berbagai macam acara ini sebenarnya yang di highlight. Jadi juga apa malah enak ngobrol-ngobrolnya. Jadi ya ini diskusi santai informal tapi terarah. Ya kadang so biar gitu aja lah. Dikiranya enggak pinter baca mau kembali gitu. Biasa. Biasa nginceng ya ngene. Ngetot di karep. Malah kuning-kuning, Pak. Ya, snow what is. Snow what. Snow what. Snow what. Ya ini juga. Ya ini video art. Iya. Ada 8 hari yang akan membahas berbagai topik berbeda. Hari ini pengenalan terhadap desain hari pertama. Sabtu depan kita akan bahas bisnis dan manajemen desain. Salah satu pembicaranya adalah Mas Bayu Prastia. Mas Bayu ini 4-3 bulan lagi ya. Kita doakan. Konstruktif. Kita doakan lagi. Sangat mendorong. Terus ada Mbak Nici, dia punya produk-produk do it yourself artwork yang oke punya. Ada Mbak Marice dalam konfirmasi. Ada Mas Alex Kowalski. Enggak perlu jelasin kan. Senang banget ya. Ada siapa lagi ya? Pinka, manajernya Cak Ikin yang bakal share tentang strategi Surabaya yang dunia yang sukses meraup kapital. Luar biasa, saya tahu sendiri penjualannya. Yang juga dijual di jual. Siapa? Yang kartunnya sudah. Lanjut, jualan, lanjut. Lanjutnya graphic dan branding. Nanti Kobing P kayaknya turut serta lagi. Di situ. Oh ya. Tak terelakkan. Pura-pura lupa. Sudah membuat perjanjian dengan setan. Ada ada Mas Bayu lagi, terus ada Bung Iku yang kita tahu sebenarnya di sini Surabaya adalah headhunter ya dia ya, karena setiap ada kompetisi selalu ikut juga disosor ya, raja kompetisi memang. Terus komik dan ilustrasi, street art, nanti kalau saya jelasin semua habis waktunya. Intinya bahkan dari yang skalanya kecil sampai ke yang nanti skalanya urban planning, arsitektur, ya. Jadi ini mungkin kelihatannya kita membahas dari yang skalanya itu secara fisik kecil sampai yang gede, tapi sebenarnya semuanya itu. Dan kita berharap ini sebenarnya teman-teman yang datang di datang ke sini nggak karena hanya sesuai tema yang mereka geluti atau basic pendidikannya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang anak digital media gitu, saya rasa ada serunya juga masuk ke branding gitu kan. Jadi supaya memperkaya gitu. Sebenarnya ada masukan, kenapa nggak bikin diskusi yang dicampur aja orangnya. Nah sebenarnya itu ide yang bagus, cuman perhitungan kita adalah mungkin fasenya belum saatnya gitu. Mungkin kita harus lebih fokus dulu ke field masing-masing untuk kemudian mungkin tahun depan kita bisa mulai coba lebih mix langsung. Ya ini berbagai macam isu yang kita tawarkan alternatifnya. Bisa tentang pasar, bisa tentang keberlanjutan transportasi, bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Tapi pada dasarnya bebas, apa yang mau dibahas di sini kita bebaskan aja. Next, ini diskusi plotnya, nanti kurang lebih bakal ada pengantar, dan yang terpenting nanti di sini kita membahas scene lokal. Jadi yang kita bahas sebisa mungkin sesuatu yang real, siapa orangnya, potensinya apa, kendalanya apa, dan yang terakhir kita harus membahas kontribusi terhadap kota. Jadi desain itu sekecil apapun pasti ada kontribusinya terhadap kota. Kayak kita mikir mungkin orang ketika bikin font Helvetica itu mungkin mikirnya ini cuma font, kadang kalau dicetak kecil di kartu nama mestinya nggak terlalu ngefek ya. Tapi buat beberapa kota itu membentuk identitasnya. Jadi kontribusi terhadap kota. Ini screening filmnya. Ada exit through the gift shop untuk teman-teman art, terus objectified tentang product design, itu Veluster itu tentang pop art, terus kemudian Bill Cunningham itu fotografer fashion, The Genius of Design itu yang hari ini seri dokumentari dari BBC, terus kemudian ada Helvetica tentang font Helvetica tadi, terus juga Rip and Remix. Yang terakhir visual akustik ini tentang fotografer arsitektur, jadi dia mendokumentasikan bangunan-bangunan tahun 40-an. Oh ya, dan ada barusan info lagi, ada beberapa teman yang nanti ingin memutar film dokumenter tentang apa pembuatan rumah tradisional di Wairebo yang proyek anak-anak ITB itu. Bukunya juga sebenarnya diterbitkan Gramedia. Kalau mau dicari silakan. Kita update lagi nanti. Ini berapa keynote speaker yang udah confirm. Jadi ya cukup bermacam-macam. Nomor satu itu Bung Jimmy Officia. Ada di mana? Bung Jimmy Officia itu biasanya ada di mana? Dia punya personal website namanya Berdeka Atau Mati, sekaligus kreatif director di Graphic Chapter. Jadi typeface-nya dia itu didistribusikan di Type Foundry-nya Kawasegura yang super legendary. Orang Indonesia baru dia satu-satunya. Dan yang lain terlalu nggak habis lah 2 minggu kalau saya jelasin ini. Intinya kita berusaha mengumpulkan orang praktisi, akademisi sekomplit mungkin. Dan kita nggak bilang yang kita tampilkan di sini itu benar-benar wakili ya. Maksudnya ya kita juga sebisa mungkin dan yang sesempat mungkin gitu. Jadi yang hadir di sini selain oke-oke pastinya yang baik-baik. Oh ya, sekedar info yang hampir semuanya dari Surabaya kecuali IFA. Di bulan lalu kita sebenarnya jodoh kerjasama dengan IFA untuk launching buku Rupa Tubuh Wacana Gender dalam Seni Rupa Indonesia. Nah mereka kebetulan karena kita informasi karena acara ini tertarik dan baik dalam mereka dan apa-apa. Lalu selain diskusi juga ada acara lain, ada pameran buka dan ilustrasi ini dari teman kita di Jogja. Lalu pameran mixtape ini dari teman Malang. Lalu ada workshop juga ini dari orang Amerika, sebenarnya dia lagi residensi di Jogja dan R. Errington de Dinoyo gitulah namanya ya. Errington dari Dinoyo. Ya, dari Dinoyo. Iya, Dinoyo. Errington Dioniso. Jadi, dia ada residensi dengan Yes No Way. Mungkin teman-teman ada yang tahu. Jadi, kebetulan bakal ke Jawa Timur, ke Malang dan Surabaya. Di Surabaya dikasih workshop dan juga bakal ke performance. Di depan ya, Mas. Di depan ya. Pahalanya paling samping gitu. Jadi dia menggabungkan antara musiknya dia yang katanya noise itu dengan apa racauan-racauan bahasa Indonesia yang ternyata dia nggak bisa bahasa Indonesia. Cuman nggak tahu dia dapat liriknya dari mana. Sembari menggambar-gambar, pokoknya banyak telanjang-telanjangnya. Saru-saru tapi ya nggak apa-apa. Lanjut. Kemudian ada market. Jadi ini market. Local designer ya? Iya, local designer, barang bekas ya, vintage-vintage second hand. Jadi ya designer-designer lokal bakalan ya berjualan ya. Di sini areanya nanti di hari terakhir waktu penutupan. Kalau ada yang mau berjualan monggo silakan kontak emailnya nanti. Kita kerjasama juga dengan anak-anak yang dulu masih di fashion. Oh iya, beberapa yang pemilik toko dan teman-teman Surabaya Fashion Galipa. Kemudian ini Sim Piknik. Jadi ini sebenarnya inisiasi teman-teman pembuat Sim di Sound Publication. Jadi tapi kalau mau bergabung monggo, ini sistemnya potongan dan bukan publikasi. Jadi itu hari terakhir ya di tanggal 20. Untuk yang market piknik ini hari terakhir sama ini. Kalau punya ide yang mau dipresentasikan organisasi ataupun ke komunitas, gagasan-gagasan di bidang desain yang sekiranya ingin disampaikan, dipresentasikan, ya kita persilahkan untuk mengirimkan presentasinya. Ya, saya kontaknya. Nanti di hari terakhir kita bakalan ya mempresentasikannya, bertukar ide juga dengan kawan-kawan yang lain. Presentasi sekitar 10 menitan, jadi anggaplah kayak pecah-pecah. Beberapa yang sudah confirm nanti ada Mas Ikin yang legendary. Jadi ada anak yang suka telat datang sama mandinya kelamaan. Ayo travel blogger terkenal dari FSL BTR, Travel Urban Travel. Terus ada Mas Hendry juga dari Hendry ya, yang pakai baju merah. Lagi tuh mereka kan. Sudah jadi. Oke, ini untuk merangkum. Ya, untuk merangkum acara ini free, gratis, terus ada tema yang dielaborasi dari berbagai perspektif, dari berbagai macam orang. Ya, diharapkan ya casual, santai aja, tapi ya sekonstruktif mungkin nantinya. Dan yang paling penting bakalan terarsipkan, itu sih. Karena pendokumentasian dan pengarsipan itu juga bagian penting yang selama ini mungkin kita lupakan. Jadi nanti next ya. Jadi nanti bentuknya bisa lewat foto, MP3, podcast, e-book yang semuanya free access dan bisa di-download. Dan kita juga dokumentasinya ada bentuk elektronik dan ada bentuk cetak. Yang cetak ini akan kita bikin dengan sistem on demand saja. Jadi kalau mau print pasti yang print itu bayar. Tapi boleh fotokopi terserah. Apa yang elektroniknya seperti e-book, terus informasi di website dan MP3-nya itu akan kita pasang gratis di download sebenarnya. Dan rencana ini akan kita update secara setiap tahun. Jadi poinnya tadi ya seperti yang sudah tertulis ya. Jadi dengan mengarsipkan dan dokumentasi ini supaya kita juga ingat ya, dan datanya bisa lebih visible dan terjamah ya, semuanya jadi lebih terukur gitu. Jadi enggak burem-burem atau abu-abu atau samar-samar kayak masa depan beberapa pengarsipan ini juga kita juga bakal mendokumentasikan, kita akan bikin DIY directory, jadi akan mendokumentasikan para pelaku dan komunitas dan grup desain yang ada di Surabaya. Karena memang selama ini problemnya kita lihat juga karena kita tidak mau cari informasi tentang itu aja di internet masih kesulitan. Jadi harapannya sih emang dengan ada dokumentasi itu lebih mudah menyewa. Ibaratnya mungkin kayak Euro Pages-nya. Jadi orang bisa sort pelakunya cepat. Oke. Dan untuk hari ini acaranya adalah ya diskusi tentang pengenalan terhadap dunia desain gitu. Ya ini masih general aja, jadi kita nanti kurang lebih membahas bagaimana sih definisi desain, apakah makna kata desain itu, dan kayak semua hal apa, semua apa ya, terma-terma yang ada di disiplin tuh sebenarnya semua tuh kita harus selalu mendefinisikan ulang gitu. Dan terutama di zaman sekarang yang serba cepat berganti trennya gitu kan, band-band banyak yang muncul banyak hilang, apa definisi desain tuh memang harus kita coba terus untuk ya dikaji lah. Dan ini saya perkenalkan pembicaranya. Kalau diperhatikan sebenarnya susunan kursinya ini menyesuaikan karakter. Ini yang paling keras ini karena sering futsal, ya kan? Kelihatan. Mas Anas ini rada empuk lah, gue. Pak Joseph, ya. Mulia, mulia. Pak Ramok ini adalah dosen di BKP ITS ya, termasuk tercadas yang saya tahu. Tidak hanya di dunia akademis, di bilik suara juga lagu-lagunya Bon Jovi, ya. Lagu Bon Jovi, lagu Guns N' Roses dilahap sama dia. Mas Anas. Banyak informasi sampingan. Mas Anas, kita tahu dari kaosnya udah cukup terlihat ya, dia arsitek, lulusan arsitek yang lebih banyak mengolah teks gitu. Dan saya cukup sedikit tahu, maksudnya sedikit membaca-baca tulisannya ketika melayout kerjaan yang ada tulisan beliau itu, beliau cukup cukup menguasai lah filosofi-filosofi dalam, terutama yang kaitannya sama dunia desain gitu. Dan yang lebih ciamik lagi, karena beliau juga cukup mendalami filosofi Jawa yang katanya lebih cadas dari yang barat, Mas. Iya, gitulah. Jauh lebih kompleks sebenarnya. Nah, terus Pak Profesor Jose, please your tomo ini. Saya enggak berani ngasih ini. Sorry banyak kesalahan. Kalau Kobing T ini ya saya tahu juga salah satu desainer yang semenjak saya dulu sempat kuliah meskipun saya itu udah menggunakan typeface yang sangat oke-oke lah. Jadi dan sering berlindung kok enggak ya. Beliau juga saya rasa tokoh yang memberi panutan bagus sih maksudnya kalau di industri desain grafis. Langsung saya tanpa banyak cimcok kita. Lah iki durung. Udah saya Bing Fei. Oh iki mang ya. Katolah. Saya lanjutkan ke Bung Ramo. Sebagai moderator. Oke. Ini pembukaannya lebih panjang dari upacara. Tapi enggak apa-apa. Menarik ya. Artinya biar teman-teman juga lihat overview. Ini artinya pembukaan untuk sebulan, bukan untuk hari ini aja. Jadi ini pembukaan untuk sebulan di rapel hari ini. Jadi memang nggak panjang. Oke, saya mulai dari mana? Saya mulai dari ya tadi. Dari Bon Jovi ya. Sebentar, nanti saya pertimbangkan. Ya tadi anak saya nanya. Tadi saya bawa anak sini. Anak siapa? Ya, itu yang tadi kecil, baju kuning itu anak saya. Ya, desain itu apa? Jadi, saya kaget. Kayaknya dia baca-baca seharian dari sini. Terus, ya saya nggak berani jawab. Kamu duduk di sini aja, ntar kamu tahu jawabannya. Gitu. Dan itu pertanyaannya, kalau saya ingat-ingat lagi, kira-kira 9 tahun lalu itu juga pernah ditanyakan. Gitu. Bukan oleh anak saya, karena saya 9 tahun lalu belum punya anak. Jadi, itu oleh calon mertua saya. Desain kerjanya apa? Saya bingung. Jawab desainer tahu enggak ya? Bingung saya. Saya cari jawaban yang paling gampang aja. Dosen. Selesai semua masalahnya. Saya jawab dosen dan semua selesai. Karena saya jawab desainer akan menimbulkan pertanyaan desain itu apa gitu ya, dan wah berarti saya buat bilang dosen dan selesai karena mertua saya juga di dunia akademis gitu ya. Oke, jadi selesai masalah itu 9 tahun lalu sampai tadi ini jadi masalah baru ketika anak saya nanya. Jadi hari ini mungkin kita bisa ngobrol lah ngalor ngidul gitu, tapi dalam kerangka ya kita coba apa, cari hal-hal yang mungkin bisa jadi hub gitu ya. Jadi kalau ada dari mana-mana hubnya di mana gitu kita cari hari ini. Karena desain sendiri kalau saya juga ingat sekitar 9 tahun lalu lah ketika ada satu mata kuliah kita diminta untuk cari apa artinya, apa definisi desain, silakan cari, nggak boleh lebih deh, nggak boleh kurang dari 5. Jadi setiap orang ngumpulin apa desain tuh bla bla bla bla bla bla bla bla, banyak definisi yang sangat ini. Dan kalau diamati disiplin definisi itu ada yang mengarah ke desain itu cara berpikir, way of thinking desain. Ada yang bilang desain itu ya problem solving tadi. Ada yang bilang desain itu hasil. Ada yang bilang desain itu proses. Kalau dibaca definisinya yang bla bla bla. Bahkan kalau Anda mungkin iseng-iseng googling gitu, desain versi A, B, C, D juga ada yang ngomong tadi itu, ada yang ngomongin di area hasil gitu ya. Desain itu tapi ada yang sederhana juga, desain itu makes things right ya. Bikin sesuatu lebih baik, ya itulah desain. Nah, artinya dengan definisi yang bebas sekali ini, kita mungkin bisa sama-sama coba menghayati di disiplin yang kita sedang senangi. Gitu ya. Ada teman-teman dari apa desain, dari arsitek, dari apa urban planning dan macam-macam itu mungkin bisa memaknai masing-masing gitu sesuai dengan desain. Nah di sini kita ketemu orang-orang yang hebat gitu ya, yang sudah udah panjang tadi, jadi saya takut memperpanjang, jadi saya bilang hebat saja, sama seperti tadi, saya sederhanakan yang hebat gitu aja. Jadi hebat untuk sharing dengan kita tentang penghayatannya masing-masing tentang desain itu sendiri, sehingga mungkin bisa jadi kita dari sini punya tambahan baru dari definisi yang selama ini kita simpan gitu. Kita selama ini punya definisi ini, terus tiba-tiba pulang dari sini mungkin siapa tahu ada tambahan, oh tak tambahin ini dan ini plus ini. Dan begitu, jadi untuk mempercepat saja, saya serahkan kepada yang terdekat dulu deh. Silakan, Mas, untuk cerita sedikit tentang ini. Ya, terima kasih. Teman disorak harusnya. Silakan. Jadi ketika kesini tadi, jadi saya rasa-rasanya enggak ingin menjawab pertanyaan tentang apa itu desain, kemudian bagaimana prosesnya dan sebagainya, karena saya rasa hal itu sudah banyak sekali definisinya di luar. Jadi kalau Anda baca buku-buku tentang desain, pasti ada di situ ada definisi, dan ada banyak sekali definisi di situ. Jadi yang saya ingin ungkapkan justru tentang aspek lokalitas itu tadi. Jadi desain bagaimana aspeknya dengan kesurabayaan kita. Jadi seperti tadi sudah dijelaskan bahwa kondisi Surabaya kan selalu ketinggalan dibanding Jakarta, Bandung, Jogja, mungkin Bali juga. Dan kalau melihat dari kondisi itu paradigma yang kita bangun itu paradigma yang bahwa kita itu desainnya sudah bagus, tapi mereka sudah lebih bagus. Ya, kita hebat, tapi mereka lebih hebat. Kita sudah cerdas istilahnya Bung Andre, mereka lebih cerdas lagi. Jadi kalau kita lihat dari paradigma itu ya, sampai kapanpun kita akan ketinggalan terus. Wong setatnya aja gak bareng. Jadi mereka setat 20 tahun lebih dulu, kita 20 tahun kemudian. Jadi mau ngejar seperti apapun, kalau dalam kondisi sama pun gak akan bisa terkejar. Dan kondisi ini yang saya rasa semakin memperparah penyakit-penyakit kita itu. Jadi yang dalam kesempatan lain sudah saya pernah jelaskan bahwa kita itu menderita banyak penyakit mata. Jadi penyakit yang pertama makropsia itu, kita selalu melihat sesuatu yang lain itu lebih besar dari apa yang sesungguhnya itu. Jadi kalau kita melihat Jakarta, Bandung itu lebih hebat atau lebih bagus, dia itu sebenarnya mata kita aja, sebenarnya sama aja. Jadi selalu melihat, apalagi yang dari luar negeri, malah kita anggap seperti dewa, setengah dewa. Itu yang makropsia itu. Kemudian ada lagi yang istilahnya, kalau orang Jawa bilang kero itu. Jadi kita kero, jadi objeknya di sana tapi kita melihatnya harus menghadap ke sana. Ya karena gagal melihat esensi. Nah, khusus dengan lokalitas itu penyakitnya tambah satu lagi, yaitu rabun dekat. Ya. Penyakitnya rabun dekat, kalau bahasa kedokterannya hipermetropi kalau nggak salah. Jadi rabun dekat, kita malah gagal melihat lokalitas kita sendiri. Jadi di Surabaya ini yang menjadi tempat kita itu justru jarang sekali kita explore, jarang sekali kita jelajahi. Ini kalau saya melihat ini, kalau coba kita tarik kata desain sendiri ya untuk dipahami bersama nih. Iya. Kan kalau kita berangkat dari local scene, teman-teman yang ada di sini mungkin ya dikatakan mungkin apa ya, punyalah pemahaman awal tentang bagaimana itu desain. Tapi kalau kita lihat sendiri, desain ini kan dari katanya sendiri dia bisa berarti apa, kata benda gitu, dia bisa kata kerja, dia bisa jadi kata sifat bahkan gitu. Jadi karena saking cairnya definisi ini sehingga apa, dan itu bisa memperparah. Misalnya saya pernah ngobrol sama teman-teman di komunitas Jakarta, ini ada temen nih, kartu namanya desainer grafis gitu. Ya diajak ngobrol nggak nyambung gitu. Tapi ketika ditanya, oh, saya bisa Corel, saya bisa Photoshop. Tapi ada aspek lain yang tadi saya bilang. Jadi apa, ada kesenjangan tentang memaknai ini sehingga ya terutama bagi orang yang berkecimpung di desain. Nah, itu kalau saya yang saya paham mungkin di desain grafis atau ini. Tapi kalau di arsitek atau di disiplin yang mungkin Mas Anas geluti gitu, ada hal-hal yang ya tadi itu ada kesenjangan seperti itu nggak, yang mungkin kita bisa dekatkan dari sebagai ini, ada nggak kira-kira? Silakan. Kalau di arsitektur ya, kalau menurut saya desain itu ya bagaimana bisa itu menciptakan kreasi itu, kemudian juga dengan segala aspek yang masuk di situ. Jadi baik segi teknologi, mungkin dari aspek kreativitas, kemudian dari aspek ya segala aspek yang harus bisa masuk di situ. Mungkin Pak Yosef bisa menjelaskan. Ya, desain itu bahasa Indonesia dari desigen. Karena desigen itu kalau di Indonesia kan bisa lihat aja kamus desain, tapi juga bisa rancang. Ini dua hal yang sangat jauh bedanya. Dan karena itu kita mesti punya sikap tersendiri terhadap desigen. Desigen sebagai desain itu adalah ketololan dari orang Indonesia kalau saya lihat, tapi sebetulnya juga tidak tolol ya. Karena konsekuen bahwa desigen itu memiliki pengertian yang mendasar yang tidak sama dengan rancang. Desigen ada signature ya. Kemudian ada asigen, assign, semuanya menunjuk kepada sigen, dan ada sigen itu sendiri. Akarnya itu sigen, tondo, tanda. Jadi orang melakukan desain itu adalah memasang tanda diri pada karyanya. Udah itu tok pengertian dasarnya disigen itu. Sek. Surat ada sek. Itu sudah hasil disigen. Nah kalau dianggap sebagai menyiapkan, membuat, enggak ono, itu akal-akalan di sekolah nih. Nah, desigen di Indonesia kan juga menjadi rancang. Maaf sebelum itu. Nah, urusan desigen sebagai desain yang tanda tangan itu menunjuk kepada individu loh ya. Karena yang tanda tangan itu enggak ada ya. Kecamatan tanda tangan buang, tapi satu tanda tangan enggak bisa. Mesti satu orang juga. Ada dimensi individu. Kalau rancang lain, rancang itu adalah sebatang tonggak yang ditancapkan pada sepetak tanah untuk menandai selesainya sebuah pertikaian tentang kepemilikan tanah. Nah, pertama ini tanda selesainya sebuah pertikaian, problem solving, katanya itu tadi begitu ya. Itu lah Inggris, aku Indonesia. Selesainya pertikaian. Dan pertikaian ini antara dua buah pihak. Yang kedua, yang ketiga, tidak ada antara Anas dan Yosef. Enggak. Individu minggir ke belakang. Tidak ada individu. Yang penting dalam rancang itu adalah karyanya, bukan siapa yang membuat. Dalam desigen, siapa yang, karena tanda tangan. Ayo, pilih mana? Anda-anda mau berpihak pada desain sebagai Indonesia dari desigen, atau desigen di Indonesia akan menjadi perancang. Nah, kalau jadi perancang, tidak ada nama itu, yang ada karyanya. Makanya di dalam naskah-naskah Nusantara tidak pernah bisa kita ketemukan arsitektur Jawa itu arsiteknya sapa. Ono patung loro blonyo, loro blonyo apa loro blonyo karo wis jenenge apa? Loro blonyo. Siapa arsitek desainer? Sculpture-nya siapa? Enggak ada. Ya. Botean, sewur, tomblok. Siapa desainernya? Enggak ada. Enggak perlu. Enak. Saya menekuni pembuatan tomblok yang berusaha dari hari ke hari untuk menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Bukan untuk saya. Itu asasinya merancang. Kita membuat, menghasilkan, dan dinikmati oleh banyak orang. Saya mundurlah ke belakang, tidak perlu kelihatan. Karena apa? Merancang itu bukan profesi. Kalau merancang, kalau rancang yang dipakai, merancang itu bukan profesi tetapi dharma. D-H-A-R-M-A. Nah ini ada siki. Nek dharma itu sing ngerti iki. Ini kan ahli Jawa. Kalau saya ini kan ahli ngawur. Mengawur. Nah, yang saya katakan sebagai desigen di Indonesia kan menjadi desain dan rancang, itu bukan temuan saya, tapi dari Gunawan Cahyono, Profesor Arsitektur di UI. Gitu. Sehingga memang ada perbedaan dasar yang akhirnya harus membuat kita itu bersikap milih desain atau milih rancang. Kalau ego yang kamu munculkan, pakailah desain. Kalau karya yang kamu mau tonjolkan, pakailah rancang. Itu katanya buku suci gitu. Aku cuma jadi penyalur. Berarti nabinya buku suci itu ya? Pola, pola, ya. Monggo, Pak Bing Fei mungkin punya pandangan. Rasanya sudah menjawab pertanyaan. Sudah cukup tamblang. Daripada saya tidak jawab, tambah mengurangi artinya. Makanya kalau kemudian tadi diminta untuk lokal. Dalam hal karya rancang untuk Surabaya yang paling perlu kita apresiasi tinggi itu saya lihat satu, Beku Pontoro. Geletre ae Beku Pontoro. Sapa arsiteke? Lu bentuke omah-omahan kabeh rek. Kaono tulisane oleh Anas Hidayat. Kaono. Kalau tuh harus dikatakan desainer grafisnya siapa atau produk desainer siapa, tidak ada. Eh, kalau bikin dokumentasi buku Pondoro sak Surabaya, kau nak sing podo. Kalau tidak ada yang sama kan berarti karya desain kan. Ya, iya. Siapa desainernya, tidak ada. Makanya saya sudah lebih dari 10 tahun yang lalu pada saat rame-rame Surabaya cari identitas, apa identitas Surabaya? Yo kangel-angel pekupon. Yo aku lah ando Andoro. Yo papano. Wong ando Andoro yo kan elek. Lah kok totoan. Alah wong totoan yo ando Andoro yo iso liyane yo iso. Nah. Sampai di situ kemudian saya harus mengeluarkan unek-unek saya ya untuk hari ini. Dan kalau toh tersinggung ya silahkan tersinggung supaya saya bisa cepat pulang. Lo kenapa kok DIY Daerah Istimewa Yogyakarta? Ya? Kok enggak GDC? Lo ngarapan dewe, cuk. Lo itu lo DIY itu kalau di Surabaya no itu tidak lebih tidak kurang itu. Atau ngarapanmu dewe, cuk. Lo. Ini sampai kepada sebuah pertanyaan yang ingin saya lantarkan kepada forum ini. Ini maunya ya, kita bergaya membaratkan diri. Dan karena itu kita beringgris-inggris ria, tapi cuma judul. Atau kita mau lokal ya, kita mau mengglobalkan diri. Nah, bahasa Inggris itu bisa kita gunakan untuk mengglobal, tapi juga bisa dipakai untuk sok-sokan. Ya bapak ini nangkon re, aku apa-apa ini tuwe, ini matek bisa. Oke, ya mungkin itu tadi lontaran tiga teman ini coba, tiga panelis. Mungkin ada teman-teman yang tadi ditantang sama Pak Joseph. Kalau mau bantah sekarang ya waktunya, silahkan. Mungkin ada yang mau. Boleh gak setuju loh, boleh gak setuju kan? Boleh gak setuju. Jadi kita akan mencatat ketidaksetujuan Anda ini. Karena kalau setuju ya kita akan pakai term itu untuk sebulan mungkin ya. Silakan mungkin ada. Ayo Wani enggak GDC. Oleh karena gini, saya melihat ada ya ini akan jadi apa? Jadi agak kontradiktif. Jadi saat orang bicara tentang kekayaan intelektual Pak misalnya. Saya melihat banyak desainer ya. Saya enggak sama grafis gitu. Dia barang, kita mendesain. Kadang-kadang dia menaruh namanya di situ. Padahal itu kan mestinya kalau dalam term yang lain ini kan sudah haknya klien dia dibuat. Tapi desainnya nongol di ujung kecil gitu ya. Tapi tetap pingin eksis. Gitu. Design by ada nomor teleponnya. Padahal ini kan sudah jadi asetnya klien kita kan. Kecuali ada klausul gitu ya, misalnya. Ya. By klausul. Kalau desain sudah urusannya dengan duit, lain ceritanya. Tidak ada lagi yang namanya rancang, hilanglah rancang, muncullah desain. Kalau kita namakan rancang, maka kita urusannya dengan karya. Oleh siapa? Kalau urusan. Yang memberi harga pada karya itu adalah masyarakat, bukan saya. Kalau desain karena itu tanda tangan saya harus bertanggung jawab, maka saya punya hak untuk ini 1 juta, itu 2 juta, itu 5 juta. Lho, bedanya sana. Dan kalau sudah masuk ke ranah yang namanya perduit-duitan begitu, desain itu tidak ada bunyinya. Yang bunyi itu duitnya. Saya berani bertaruh itu yang bunyi duitnya. Duit yourself ya. Ya, duit makanya D-nya itu jadi duit yourself. Duit yourself ya, duit yourself. Ya. Ya, kalau soal dari termnya antara desain dan rancang, kok saya sendiri enggak begitu membedakan ya. Mungkin ini soalnya perancang juga masih ada perancang di sana. Itu mereka komersil dan mereka memakai nama dan betul. Kalau desain kedengarannya wah gimana gitu ya kalau rancang, dan desain lebih Iya, iya, iya. Soal komersilnya, justru kalau saya lihat orang masuk ke desain karena komersilnya itu kan, dan iya, kalau mereka mau nggak komersil kan ya masuk tank up ya, seni rupa, seni yang benar-benar lebih pada ini. Iya. Memang Anda benar ya, bisa dianggap antara rancang dan desain itu sebagai tidak harus dipasang sebagai dua kutub yang harus berseberangan. Persoalannya itu satu, kok tidak ada ya desainer busana itu. Mereka punya keberanian untuk mengindonesiakan fashion designer menjadi perancang busana. Oh, berani. Yang namanya Dispro ITS lu diampet temen kok. Enggak berani mengindonesia kan menjadi rancang produk, enggak berani. Perancang busana ada. Perancang bangunan? Enggak ada. Ya? Adanya arsitek. Nah, jadi profesi-profesi di Indonesia yang ada desainer atau desain dan rancang atau perancang bisa kita lihat. Jadi dari sana saya melihat punya kesempatan untuk, kalau rancang itu kita anggap sebagai pengindonesiaan dari desain, membubuhkan tanda tangan itu adalah rancang, menyelesaikan pertikaian adalah sebuah rancang, buang kata desain itu, pakailah kata rancang. Tapi kalau ini memang artinya berbeda dan sangat mendasar, saya sama ini itu cukup dolanangi, tapi oleh karena yang ini bukan saya dan saya bukan ini, saya tahu persis dia punya nama sendiri, namanya Anas Hidayat, ini namanya Yosef Priyoto. Podo lakinya, podo sekolah arsitekturnya, podo alma maternya. Di dalam demikian banyak persamaan, ada perbedaan. Ya, satu perbedaan membuat yang ini tidak disebut Yosef, yang ini tidak disebut Anas. Desain dan rancang menuntut kita untuk, ya itu dianggap sinonim, dan karena sinonim buang saja desain. Karena kita punya Indonesia rancang, seperti kita do it yourself lah, apa garapan dewe cuk, selesai. Kita punya juga gitu loh. Ini sebetulnya yang perlu kita renungi bersama ya. Keindonesiaan kita lokal ya, keindonesiaan kita itu bukanlah keindonesiaan yang mengindonesiakan, tetapi keindonesiaan yang mendunia. Mengindonesiakan itu ya itu gampang aja. The second design ya. Produk. Bahasa Inggris produk. Tulisnya produk. Bacanya produk bahasa Inggris ya. Sampai di Indonesia nulisnya produk. Bacanya produk. Itulah orang-orang tolol. Bedanya orang tolol sama orang bodoh di mana? Orang bodoh itu enggak tahu kalau memang itu tidak benar. Itu bodoh. Kalau tolol tahu itu enggak benar tapi ya dilanggar terus. Tahu nulisnya produk, bacanya ya produk, jangan produk. Makanya kali ini dibaca dengan gaya Inggris, bahasa Inggris. Enes Hidayat maling nyeyet apa mau begitu kita ini. Nah, justru sebaliknya yang harus kita lakukan. Maka dengan program ini saya menantang juga ini sebagai ajang untuk menyurabayakan yang lokal, yang global mau dilokalkan, ataukah forum selama satu bulan ini adalah forum di mana yang Surabaya itu mau diglobalkan. Sederhananya. Ya. Oke. Cukup panjang lebar. Ngontek waktu nih. Mungkin kalau dari dan ini ya, kalau saya melihat desain itu pada akhirnya enggak bisa lepas dari aspek ya tadi, aspek itu ya, aspek apa? Fundamentalnya lah. Tapi kalau ditarik ke tataran praktis, praktis mungkin ada teman-teman yang berprofesi arsitek, ada teman berprofesi graphic design, mungkin ada branding ya, branding mungkin ya, itu akhirnya turunan-turunan juga dari definisi yang sebenarnya bahannya sama gitu. Nah, tapi karena pengalaman di lapangannya ketemunya yang berbeda, mungkin bisa ketemu hal-hal yang berbeda. Mungkin bisa cerita sedikit kalau Pak Bing Fei gimana, mungkin ada ya pengalaman tentang itu, memaknai hal-hal seperti itu. Kalau jujur saja sih, kalau melihat dari pemaparan yang begitu detail dari Pak Joseph maupun Pak Anas, mungkin kalau saya melihatnya dari sisi praktis saja ya, karena jujur saja saya kan nggak pernah mengenyam sekolah desain. Jadi tapi saya berusaha untuk pada saat saya melakukan sesuatu paling nggak saya tahu apa yang saya lakukan gitu aja sih. Jadi paling nggak, soalnya kalau saya mikir definisi terus, nanti saya nggak kerja nggak dapat duit. Saya cuma melihatnya begini, ada satu hal yang mungkin bisa dibilang ini terlalu mensimplifikasi, boleh mungkin dianggap sebagai terlalu diturunkan menjadi ranah praktika juga boleh, cuman akhirnya ini yang jadi saya pilih, dan akhirnya paling tidak ini yang menjadi mendasari saya di dalam melakukan setiap pekerjaan. Jadi kalau saya lihat yang saya lakukan itu adalah kayak sebuah perencanaan atas atas elemen-elemen yang ada yang berkaitan, kemudian membuatnya menjadi satu harmoni. Dan yang paling penting adalah untuk melayani sebuah tujuan. Jadi pada saat saya melakukan sebuah desain dalam pekerjaan saya harus tahu tujuannya apa dulu. Itu menjadi patokan buat saya. Karena saya juga percaya bahwa kita sebagai apa ya? Saya kembalikan sebagai apa, esensi kita sebagai makhluk ciptaan ya, bagi kita yang percaya adanya Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita sendiri merupakan perancang ya, kalau kita pakai kata perancang. Kita pakai perancang adalah sebuah perancang yang panutan perancang kita, di mana setiap perancangannya itu memiliki tujuannya masing-masing. Tidak ada satupun hasil karya rancangan pencipta kita itu yang, katakanlah kalau kita pas meninggal dan syukur-syukur ke surga, kita bisa bertanya apakah ada rancangan dari Tuhan yang pencipta kita yang buat apa dibikin itu? Jawabannya ya nggak tahu, iseng aja gitu. Saya kok yakin, hampir yakin enggak gitu. Jadi makanya itu saya mendasari dari apa namanya, kita kalau melihat dari alam yang bahkan bumi yang dirancang demikian rupa, meskipun akhirnya di ya istilahnya di dianu oleh manusia, itu pun sebetulnya awal mulanya diciptakan untuk bahwa di mana kita bisa dengan nyaman tinggal di situ, kita bisa memiliki berbagai akses sumber alam yang berlimpah dan lain sebagainya. Tubuh kita semuanya ada purpose-nya, segala emosi segala itu semua ada purpose-nya. Jadi saya lebih ke arah itu sih mengenai desain dari ranah. Desain itu purpose. Silakan. Anda di dalam membuat itu punya niatan untuk sampai kepada titik iki karyaku apa enggak? Mana yang lebih penting buat Anda? Ini sebagai ini karyaku atau sebagai karya ini sudah sampai kepada tujuan yang memang dipasangkan? Itu saya terus terang Kalau saya terus terang setiap karya saya tidak ada tulisan ini sih. Kecil untuk kemudian ini karyaku itu ada tergantung purpose-nya. Saya lihat kalau itu purpose-nya Anda lebih sosial, baik menjadi perancang daripada desainer. Kalau sebagai desainer, ini karyaku itu utama. Bukan untuk apa karya ini. Kalau saya lihat sih lebih ke ini ya, lebih ke purpose-nya sih. Purpose-nya lah, kalau itu Anda menjadi perancang, lebih sebagai perancang daripada sebagai desainer. Sehingga kartu nama nanti jangan pakai desainer, tapi perancang. Kata-kata desainer sih, Pak. Takutnya nanti bikin kartunya kelebihan perancangan dikira jual. Punya toko di mana? Perancang ya. Mas Anas mungkin bisa elaborasi lagi yang itu. Mungkin dari apa? Ya pengalaman praktisnya selama ini gitu. Iya, kalau tadi bicara konsep Tuhan itu, kalau Tuhannya dari konsep Barat itu juga desainer, Pak. Karena di dalam kitab suci dia mengatakan ini semua adalah karya aku. Jadi, Tuhan di dalam kitab suci itu desainer bukan perancang. Mungkin karena Tuhan berhak. Tuhan berhak. Tapi kalau kita nggak tahu, ini kita pilihan. Tapi kalau Tuhan mau bilang apa terserah lah, gitu ya. Jadi kita diskusi ketuhanan nanti. Kalau Tuhan biarlah berhak lah. Tapi iya, kalau saya ini kaitannya juga dengan masih meneruskan lokalitas saja. Jadi kalau di dalam desain itu biasanya kan ini perangsangan ini. Itulah proyek perangsangan itu. Kan ada apa yang namanya competition atau apa istilahnya kompetisi itu, perlombaan itu. Di kompetisi itu selalu ditentukan arahnya kemana gitu. Dan salah satu yang bisa dilakukan apa di dalam kompetisi itu, yaitu bisa kalau kita mengikuti kompetisi, kalau kita berada di belakang ya tetap di belakang terus gitu. Di salah satu caranya mungkin kalau saya ngutip dari Edward de Bono itu ada yang namanya surpetition. Jadi surpetition itu keluar dari kompetisi, bikin kompetisi sendiri gitu. Karena kalau kita ikut kompetisi itu kita nggak akan menang gitu. Jadi kalau misalnya balapan kuda, kalau kuda kita itu kuda kacangan itu ya nggak akan menang terus ya kan? Menang Pak. Gimana? Ya kuda kacangan sama kuda kacangan balapan. Tapi dunia ini selalu tidak adil. Yang besar ya tetap besar, yang kecil maka ya surpetition itu. Jadi keluar aja bikin balapan sendiri, balapan kambing atau balapan kucing gitu. Ya, itu yang mungkin salah satu filosofi saya itu. Jadi kalau orang kuliah di arsitek lalu jadi arsitek itu menurut saya nggak keren ya. Sudah jalannya ke sana jadi ke sana ya, maka saya nyempal sendiri saya jadi arsitek gitu. Jadi kalau yang lain merancang dengan gambar dengan itu, saya lebih dengan tulisan itu. Mungkin kita bisa sebut itu ini personal branding gitu. Yeah. Atau apa ya, ya positioning ya, mencari apa, mencari di antara setelah di map ayo semua saya akan jadi semua zip yeah. Saya zap gitu ya yeah. Dan itu yang juga secara langsung dicetakkan kepada otak-otak setiap mahasiswa sekolah desain. Padahal untuk menjadi seorang desainer atau perancang tidak mesti begitu. Kecelakaan berikutnya, mereka yang sudah diatur otaknya oleh sekolah-sekolah ini kemudian diberi label-label yang oleh masyarakat kemudian dijadikan ukuran-ukuran ekonomi yang namanya ijazah, wisuda, kemudian STFG gitu ya. Anda kalau desain dispro itu gelarnya apa? ST. ST toh? Iya. Nah, makanya nanti ambil S2-nya itu jangan tak S2 yang cari MT tapi S2 MC. Yang MC. Ini sekolah ini sudah banyak sekali yang berperan sebagai kepanjangan tangan ekonomi, bukan lagi sebagai sumber informasi tapi sebagai penjual-penjual informasi. Terus ya itu pencetak kelas-kelas, kemudian pembentuk alam berpikir personal branding, dan bukan kepada purposeful work, karya-karya yang daya guna bagi masyarakat, bagi semua pihak. Dikiranya kalau yang diproduksi itu adalah yang seperti itu, dapatnya cuma kecil gitu. Ya, maunya itu cari duit atau menghasilkan karya. Mesti jawabnya dua-duanya, itu jenis gerakan. Kalau rumus saya itu namanya gerakan. Hanya orang-orang yang sangat luar biasa, yaitu kalau bahasa Inggris exceptional saja lah, yang bisa dua-duanya. Anda begitu keluar dari lembaga penjual informasi itu, lembaga jual beli informasi lah, ya barang bekas. Oke, mungkin dari teman-teman yang geragas tadi ini, silakan. Nah, ini. Saya mau tanya tadi, bahkan saya tertanya sama Pak Jos, tadi kan bilang tentang ini ya, perbedaan rancang dan desain gitu, sebagai dua domain yang terpisah. Gimana seandainya ternyata rancang dan desain itu adalah dua hal yang sama, tapi tahapan yang berbeda. Maksudnya itu hal yang sama, tapi tahapannya berbeda. Saya melihatnya seperti ini. Pak Yosef tadi kan melihat rancang itu lebih di bawah daripada desain. Maksudnya, wah itu rancang, itu bukan desain. Desain itu, guys. Menurut saya itu kok semacam apa ya, Pak ya? Ukurannya itu kematangan ini sih, Pak. Jadi kalau mereka anak-anak muda yang butuh karya, itu mungkin mereka merancang. Ya. Tapi kalau mungkin orangnya udah kayak bapak, itu yang udah ya teng pelacak lah karyanya, gitu. Itu mungkin sudah saatnya yang ya saya udah bukan merancang lagi, saya udah harus naik tingkat. Gitu. Maksudnya itu sebenarnya bukan dua domain yang berbeda mungkin. Cuma ya, tahapan pikir, aja ya, tingkatan ya. Tingkatan itu mungkin ke arah aktualisasi yang berbeda aja. Okay. Saya, saya udah wah lah dengan hal yang kayak gitu. Saya pengen yang sesuatu yang purposeful tadi, bukan sesuatu yang itu gimana Pak? Bisa disebut seperti itu nggak sih sebenarnya? Apa memang benar-benar dua domain yang terpisah yang sebenarnya itu? Ya udah kalau memang yang saling membunuh gitu maksudnya. Kalau memang kamu bukan rancang ya kamu desain, kalau bukan desain ya kamu boleh. Mau dianggap sebagai bertingkat, bertahap seperti begitu, boleh. Tapi saya tidak melihatnya sebagai untuk bertingkat. Memang dua domain yang berbeda. Yang satu itu saya membuat agar supaya masyarakat menjadi lebih. Karya saya ini harus purposeful, harus mencapai goal, harus bisa membuat apa itu mangayu hayuning bawono itu. Ego tidak dipasang agar supaya dikenal. Kalau dikenal alhamdulillah, matur nuwun Gusti, kalau enggak, enggak masalah. Makanya naskah-naskah lama sastra kelas tinggi versi Nusantara itu oleh siapa? Penulisnya siapa? NN. Diketahui, tetapi tidak di halaman depan. buku ini kan loh, kalau di buku ini kan never usa gitu tipe on agak background siapa ini ya, lu ada namai ya. Kalau naskah Jawa kuno atau naskah-naskah lama ilah kaligem enggak ada di sini, munculnya di halaman-halaman terakhir. Itu pun tidak di dalam halaman khusus, enggak, sebagai penutup tulisan. Dan ya, oleh orang yang sungguh tidak pantas untuk mendapat penghargaan sebagai seorang penulis. Prapanca itu nulisnya kayak gitu, jadinya negara kertagama. Apa masih berlaku kayak gitu? Kalau kayak gitu ya, ya ada, maksudnya persaingan udah beda lah. Orang sekarang kalau mereka kayak gitu, nah, di belakang ya nggak hidup. Betul, gak makan, betul. Jangan lupa di zaman Mojopahit itu tuh karya sastra aku sak tae. Duh. Tapi di sana etikanya, normanya, seorang yang membuat sesuatu hendaklah mengutamakan hasil karyanya ini demi kemaslahatan yang luas, bukan demi ketenaran nama saya. Nama saya itu nanti akan ikut dengan ketenaran si karya ini. Makanya Anda tadi mengatakan, oh iya kan sudah tak telai, kating telecek karyanya, kemudian jadi dikenal. Bukan pada saat saya mulai hari pertama dapat proyek, pokok ini kudu kenal sebagai Yosepe kenal, bukan begitu kan? Tidak bisa ya. Tapi yang paling inti yang satu itu lebih kepada yang membuat, yang satu kepada yang dibuat. Ini dua hal yang terpisah. Tapi belajar dari Nusantara, cara yang kedua ini pun tidak membuat kita itu kehilangan kesempatan untuk memperoleh istilahnya tadi apa, personal branding ya. Nah, tetap aja bisa. Ya. Kok saya merasa jadi ini masalahnya hanya antara apakah ada stempel. Iya memang. Iya. Meskipun merancang busana pun, saya yakin tujuannya juga branding juga kan. Mm-mm. Kita tahu perancang busana oleh Ya, ya, ya. Mereka dibilang perancang, tapi sebenarnya juga busana itu. Betul. Mementingkan sekali personal branding lebih daripada desain di apa kategori desain-desain yang lain. Kalau boleh menambahkan, sebenarnya kata busana pun dikonstruksi waktu Orde Baru. Jadi sebelumnya malah yang digunakan itu pepakaian. Pakaian itu jadi bahasa Sunda dan artinya sebenarnya dari pa dan pakaian. Pakaian jadi kita memakai sesuatu yang dipakai. Pakaian itu sesuatu yang dipakai. Tapi intinya sebenarnya kalau kata busana sendiri adalah baju yang lengkap. Ya. Dan indah-indah. Jadi sebenarnya ya ada konstruksi juga. Haute couture itu loh, bahasa Indonesia-nya itu busono. Dan ya sesimpel kita sekarang kata istilah sepatu sajalah. Sebenarnya juga dari resminya kalau kita itu kasut itu. Kasut. Iya. Sekarang mas spokat, spokat. Saya tidak menolak ya, saya tidak menolak adanya niatan untuk pasang stempel personal brandingnya tuh, saya tidak menolak gitu loh. Tapi tempola itu di dalam kesetiaan yang benar gitu loh. Jadi apapun selama kita mau setia, buat saya enggak masalah gitu loh. Celakanya filosofinya, filosofinya itu apakah subjek atau objek? Ya, gitu. Anunya ke sana. Ya enggak. Ada teman yang mau itu, Pak. Ya, ya, silakan. Saya pikir ini itu memberikan sebuah nama. Iya, iya. Nah, itu adalah sebuah pertanggung jawaban dia. Mm-hmm. Bahwa ini ketika dikenakan oleh orang lain, ketika ini menyesatkan, oh seperti inilah perancangnya. Kita lebih tahu seperti itu. Saya menyikapinya seperti itu. Jadi bukan 100% ini adalah sebuah komersial. Yeah. Tapi ketika kita berada dalam sebuah lembaga perusahaan, kalau klien itu oke, saya tidak masalah. Duh. Ya, itu ya Pak. Jadi ini bisa dimaknai desain sebagai perkembangannya begitu Pak. Di dalam kita itu berolah desigen, di dalam kita itu membuat, kita membuat itu dengan niatan agar supaya yang kita buat itu sukses, atau dengan niatan agar supaya saya sukses melalui karya saya. Nah, motivasi dasar ini yang membuat satu disebut desain, satu disebut rancang, atau kalau itu tidak mau kita persoalkan, desain itu punya dua pemahaman. Yang satu pemahaman dalam hal orientasi kepada pendesainnya, pendesainnya, yang satu berorientasi pada karya desainnya. Tuh, bahwa yang disebut pedesain atau perancang atau desainer itu adalah seorang individu, boleh. Sebuah kelompok, enggak masalah. Sebuah perusahaan, juga enggak masalah. Intinya buat saya ke sana. Ya. Mungkin, nah ini ada dua jenis lah. Mungkin teman-teman yang tahu mohon dilengkapi. Ya. Jadi, Mas Anas, Pak Joseph mungkin udah terlalu hafal. Jadi ada Frank Floyd Wright, ya. Frank Lloyd ya. Beliau tuh dikelar merancang tapi karyanya nggak banyak. Tapi dari yang nggak banyak itu luar biasa semua. Gitu. Dibanding sama desainnya apa arsitek yang tadi ya, saat tadi terlecehan di mana-mana, tapi mungkin nggak ada yang terlalu dikenang gitu. Nah ini beda. Itu ada satu orang seperti itu. Di sisi lain di Indonesia ada yang dari apa rancang busana mungkin kenal. Musa kenal ya. Musa itu dia perancang busana gitu. Jadi dia satu kali merancang souvenir kit gitu. Itu sebenarnya sederhana. Jadi kelompeng itu dikasih apa ya aksen kain gitu ya, dikasih alas gini, terus dikemas dalam besek gitu. Terus dijual. Mungkin harga produksinya paling 20 ribu lah. Ini tukang besek kasih berapa, ini apa tukang yang bikin rajutan di itunya. Tapi dia jual ke Jepang tuh bisa sampai $120 atau berapa, saya lupa. Jadi dengan biaya produksi sekian, bimsalabim jadi segitu gitu. Tapi dia di sisi lain dia memberdayakan UKM. Jadi ini dari aspek kemanfaatannya kita lihat. Jadi untuk besek dia taruh ini orang Tasik kerjain, karena mereka terkenal kalau bikin apa craft dari bambu gitu ya, dari kerajinan bambu itu luar biasa. Jadi untuk beseknya garap di Tasik, kelompennya garap di sini. Semua dicampur, kerapian-kerapian atau puncak-puncak artistik itu dicampur, jadi satu karya itu, tapi itu karyanya dia. Nah ini ada dua tokoh yang mungkin kita bisa lihat yang mungkin pendekatannya berbeda. Nah teman-teman bisa melihat hal lain atau mungkin panelis juga bisa melihat. Mas Anas mungkin bisa melihat hal itu sebagai ya perbedaan metode lah mungkin ya, atau apa ya. Saya semua desainer atau perancang itu sebelum membuat sebuah karya ya dia harus menentukan dulu ideologinya sebagai dasar itu. Jadi seperti tadi sudah dijelaskan Pak Yosef itu mau desainer atau perancang. Jadi ada pepatah, saya lupa dari mana itu, ada yang kan bahwa kalau Anda ingin mengubah yang terlihat, maka terlebih dahulu Anda harus mengubah dulu yang tidak terlihat. Atau gampangnya kalau kita ingin merubah buahnya, sebelumnya kan harus merubah akarnya dulu. Jadi nggak bisa dari buahnya itu langsung, dari akarnya itu, dari ideologinya itu. Jadi harus menentukan dari awal itu mau kemana arahnya, yaitu yang harus konsisten di situ. Jadi kalau memang pengen menjadi istilahnya perancang yang seperti itu tadi, misalnya yang karyanya sedikit tapi berbobot itu tadi, atau yang karyanya dalam produksi massal, atau saya rasa juga tetap bisa menjadi sintesis juga antara keduanya. Jadi, kalau ada tesis kan ada antitesis, lalu bisa digabungkan menjadi sintesis. Jadi meskipun berbeda, tapi kalau kita mau mensisasikan kan ya boleh-boleh aja ya Pak Yosef. Ya nggak, kita tidak untuk membuat dikotomi ini lah. Cuman iya, ada banyak metode. Artinya gini, ketika orang makin mudah mengakses informasi, si desainer dia pakai metode ini kan. Kalau kita internet itu sampai 15 tahun lalu jelek sekali ya apa kualitas informasinya, tapi sekarang teman-teman dengan mudah sebenarnya saya mau cari tentang ini dapat satu kata kunci, dia tahu, hampir tahu semua hal yang dia ingin tahu. Artinya dengan kesempatan yang besar seperti itu untuk paham satu hal, kan kita bicara tentang kolom-kolom tadi makin banyak yang tadinya ideologinya yang kita bilang ideal itu yang begini, tapi kemudian kolom-kolom makin banyak. Ada yang sangat pragmatis, ada yang dia melihat selama dia punya purpose, it's okay, itu ada yang selama dia bisa memberdayakan. Yeah. Ini kan kita akhirnya sebenarnya berbagi itu. Teman-teman juga mungkin dari pengalamannya berkarya selama ini bisa di apa ya, kita bisa angkat lah di diskusi. Silakan aja. Nah, kan saya cuma mengapa ya? Sebenarnya tugas saya mengelaborasi aja. Sebenarnya enggak, apa yang saya sampaikan itu bukan untuk kemudian dijadikan persoalan yang rumit dan pelik gitu, yang enggak gitu loh mas. Akhirnya kok Anda jadi menderita soalnya saya ngeliat wajahnya menderita. Mencari ketenaran diri. Mencari ketenaran dan pada akhirnya desainnya mungkin dikenal dengan sangat baik, tapi itu tidak memenuhi keinginan lainnya. Ya seperti Frank Lloyd Wright itu sebenarnya kalau saya lihat dia justru yang ini mencari ketenaran, kalau dari pandangan saya loh ya. Desainnya itu yang rumah di atas air itu kan sangat rapuh. Yo. Enggak dihuni. Ya, Frank Lloyd Wright itu terpaksa harus dimunculkan oleh Amerika agar supaya Amerika punya kacauan arsitek internasional loh. Gara-gara pertarungan Amerika lawan Eropa, sementara Eropa sudah punya buah sederet nama arsitek dalam era modern, Amerika nggak punya. Siapa ya? Hehe, ada Mas Frank. Mas Frank ini. Loh, kalau karya-karyanya jujur. Nah, kayak gini ini loh rumah Dr. Cipto ini. Saya sempat mengunjungi beberapa karya. Enggak ada istimewanya, tapi bagian dari desain si negara itu untuk bisa mengatakan brandingnya itu supaya namanya USA sama Eropa itu bisa bersaing. Wong Frank Lloyd Wright juga nyolong. Dia terkenal dengan forum follow function-nya katanya begitu. Padahal itu bukan dari dia, itu dari bosnya dia, dia sempat kerja di kantornya bosnya yang namanya Louis Sullivan. Itu dari Louis Sullivan. Louis Sullivannya tidak dikenal, yang dikenal Frank Lloyd Wright-nya, karena yang mau dijual oleh si Amerika itu di situ. Nah, kita pun belajar dari apa yang terjadi di Amerika, punya kesempatan juga untuk seperti itu gitu loh. Bukan mustahil ya, kelompok Dr. Cipto ini lantas juga menjadi USA-nya itu kemudian mengangkat misalnya siapa ya, anak kecil ini glodak di sini, wah karyanya, ya karyanya biasa, tapi dicarikan penulis-penulis hebat yang bisa membuat karyanya si anak kecil itu menjadi sepertinya sejajar dengan karyanya FLW kan gitu. Sudah pernah pameran, Pak? Siapa? Jasmine sudah pernah pameran. Makanya loh, kita bisa istilahnya itu mendesain ya sebuah ketenaran, mendesain personal branding itu juga bisa gitu loh. Why not gitu loh. Kenapa? Enggak salah, enggak jelek gitu loh, enggak keliru. Boleh-boleh saja. Itu saya ingat film itu, Great Expectation, kalau ada yang pernah nonton ya. Jadi seniman tapi tapi dia tadinya itu terus mendadak tenar gitu ya. Silakan, silakan, silakan. Iya. Jangan curhat ya tapi. Oh, boleh, boleh curhat. Boleh curhat. Boleh. Boleh. Kalau soal tadi desain atau rancang, kalau kita anak-anak muda mungkin enggak terlalu berpikir sampai ke dalam. Kita biasanya mengistilahkan apa? Dejan-dejan gitu ya, saat muda itu. Ya pokoknya desain-desain gitu. Nah, ya, saya yang tertarik di sini pengen nanya tentang proses, proses mendesain. Dan apalagi di sini macam-macam, ada akademisi, akademisi, saya moderator, moderator. Dan ada Kobing Fei yang ya dia pendekar otodidak. Nah, apalagi zaman sekarang itu kan isunya adalah perkembangannya semakin cepat. Nah, dan di luar itu, di luar negeri katanya ada isu bahwa institusi pendidikan tuh cenderung tertatih-tatih untuk mengejar skill yang harus dipunyai di lanskap dunia nyata yang sangat cepat. Kalau untuk Surabaya nih, kira-kira gimana university ini menanggapi percepatan itu? Monggo. Kok jadi moderator? Moderator yang mana? Saya kan panelis. Pak Nasir, atau khususnya untuk Surabaya ya, universitasnya itu tidak ada yang punya kemampuan untuk menjadi memimpin. Saya tadi dari rumah berangkat itu sudah ancang-ancang tuh. Ada enggak momentum yang mau, yang bisa membuat saya berkata itu, dah tutupan ITS. Ya apa fungsinya dia itu, cuma jadi penjual informasi dan penjual ijazah kok. Mesti enggak setuju. Saya enggak setuju. Nah, betul, kalau kalau di Eropa, Amerika, pendidikan tinggi itu tertatih-tatih. Kalau di Surabaya itu pendidikan tinggi itu bukan, bukan tertatih-tatih gitu ya. Sudah kejelongor gitu. Mate gitu, gitu, ya. Sudah mate gitu. Gak punya peran apa-apa. Berarti mungkin yang seperti Kobing Fei ini lebih anu ya. Seperti apa? Kobing Fei dia kan memang langsung terjun dan apa, mengadopsi semua langsung dari dunia nyata. Apa memang harus begitu? Enggak juga. Jadi kalau kita bisa memperbaiki pendidikan tinggi kita, ya bisa. Celakanya kayak saya, dalam kasus saya yang ITS, melakukan perubahan terhadap pendidikan tinggi saya, itu prosedur dan prosesnya itu bisa saya kayak hidup tiga kali lagi baru. Itu masalah lagi. Itu tambah bulat. Ini pegawai negeri itu kalau dosanya sampai luar biasa hebatnya, pecat. Gak iso langsung dipecat. Gak bisa. Kami pernah punya satu dosen itu ya. Dosen itu begitu masuk itu dapat pangkat kayak tentara, golongannya 3A. 4 tahun masa kerja, naik pangkatnya jadi 3B. Mulai dari 3B, 4 tahun sampai dengan dia pensiun itu enggak berubah, padahal lebih dari 20 tahun masa kerjanya, tapi enggak berubah 3B. Kenapa enggak berubah? Enggak pernah masuk. Dia itu dosen termahal di ITS. Karena hanya bekerja selama setengah jam, gajinya itu bisa mencapai 500.000. Karena dia datang untuk tanda tangan, dapat amplop pulang. Tanda tangan, dapat amplop pulang. Tugas-tugas pendidikan, mahasiswanya suruh datang ke rumah. Ayo. Itu dapat. Kalau dia dipecat sekarang, dinyatakan oleh dia dikeluarkan, nanti dikeluarkan sebagai pegawai negeri itu bisa 12 tahun lagi. Males ngenteni jarno ngono ae. Kurang mate arepe dhewe lho. Seperti itu umum, Pak. Eh? Seperti itu umum. Itu di Indonesia pegawai kepegawaian negerian itu kayak gitu memang. Itu. Jadi banyak dia. Ya. Yang ingin saya konteks makanya kita coba untuk melihat dan menumbuh kembangkan dua kubu ini secara bersama-sama gitu loh. Marilah kita di dalam desain itu kita menghasilkan karya-karya, dan karena itu tidak perlu nama kita itu harus menjadi satu, orientasi pada karya dan orientasi rancang itu atau orientasi desain itu pada branding. Nah, kelompok demi kelompok itu bisa menjadi mediumnya atau bisa menjadi wahananya. Jadi kalau ini C2O mau berpihak, tidak berarti kemudian meniadakan yang lain, tetapi oke, melihat apanya SDM yang dipunyai, kita berorientasi pada yang karya. Ya udah, kerja sebaik-baiknya, lakukan sebaik-baiknya. Kalau ini mau berpihak pada yang personal branding, lakukan sebaik-baiknya. Tadi Nautilus tadi ya. Keong racun tadi tinggal dikasih ini keong racun karya yang bermanfaat atau keong racun desainer yang kondang. Selesai. Dan itu enggak masalah. Izin merokok. Itu enggak masalah. Mulai. Nah, yang disebut keong racunnya itu bisa kemudian juga sekaligus digaya gunakan untuk menjadi kisi-kisi normatif dan kisi-kisi etis gitu loh. Jadi desainer yang top, ya tetap enggak apa-apa, tapi punya etika dan paham norma-norma. Di sini institusi bisa, kelompok-kelompok itu bisa begitu. Jangan berharap ada sekolah, enggak. Ini sekolah kayak gini loh, dosennya kayak gini, tadi ngomong ini, apa pun itu. Waduh, jancuan loh, bele. Silakan. Kalau saya, gantian. Tidak usah perlu mengikuti sebuah sistem yang seperti itu. Jadi akan menjadi sebuah kebiasaan untuk para pengajar yang seperti itu. Jadi kita kembali ke ideologi kita dalam mengajar dan moral kita sebagai sebuah sumber informasi kepada mereka yang belum tahu. Jadi itu saja mungkin saya sepakat seperti itu. Untuk SDP saya tertarik ingin lebih tahu ketika sebuah pembelajaran mengenai desain yang belum tahu sampai tahu proses untuk menganalisis, kemudian mencoba, kemudian membuat sebuah perancangan, sampai sekarang sudah tahu. Menurut Mas Lipi, seperti apa sebuah perjalanan itu bisa dijabarkan? Dan saya juga ingin tahu juga, maksudnya gimana dulu Kobing saya kan dari awal misalnya bagaimana menetapkan hati, maksudnya karena nggak sekolah gitu kan? Kenapa kok bisa PD gitu terus kemudian nggak sekolah di sana? Mungkin itu lah latar belakang perhitungannya dulu terus jawab pertanyaan. Sorry kok mau tanya. Kalau saya lihatnya dari kaitan tadi masalah institusi pendidikan ya, kemudian saya lihat. Saya lihat dari beberapa, mungkin dari beberapa anak-anak magang, saya lihat dari beberapa di acara-acara event-event desain yang didatangi oleh mayoritas mahasiswa, terus juga beberapa staff yang membantu saya di kantor, itu akhirnya memang benar seperti kata yang tadi ya Pak, Mas Nia tadi, itu kita memang nggak bisa melulu mengandalkan dari sistem pendidikan yang ada yang saat ini sih. Saya lebih mendorong untuk mereka itu lebih membuka wawasan sendiri gitu. Dalam arti saya lihat bahwa pengetahuan yang mereka dapatkan sedemikian luas itu ternyata justru bukan didapat dari kuliah malahan, karena ternyata mereka itu berusaha mencari sendiri, mereka berusaha untuk menganalisa sendiri, dalam arti bahwa mereka sebelumnya memang sudah punya passion gitu. Jadi apabila itu sebuah institusi desain yang sekarang kondang, dalam arti ujuk-ujuk tahu-tahu ada kampus-kampus yang tidak ada kaitannya dengan kreatif, tahu-tahu buka DKV. Aku kamelo-melo loh ya. Kumpul lah sekali. Loh, kandani kok gini-gini ku enak digawe munek-munek. Enggak, maksudnya ya. Tahun ini terus deh, gini. Terus. Direkam. Iya. Tapi bebas sensor. Tidak apa-apa. Jadi kayaknya memang istilahnya ya kembali kepada kita bertanya lagi ya kepada diri kita sendiri, apakah soalnya saya lihat ya beberapa set kali wawancara itu saya selalu tanya. Kok hampir 80% mereka tidak tahu kenapa mereka masuk di sekolah desain. Ini kembali ke masalah biologi lagi ya. Jadi rata-rata jawabannya karena suayai sekolah. Gasparato sih Pak. Gasparato dia bilang masalahnya enak isinya gambar tol. Ada biasanya nggak ada matematikanya. Ya itu yang paling itu ternyata beneran diucapkan secara ini. Terus habis itu kalau dikembalikan ke pertanyaan tadi, kenapa saya mengatakan hati, itu rasanya juga istilahnya proses pencarian diri ya, istilahnya lebih ke arah pada saat kita sekolah, pada saat kita SMA itu kita sudah mulai membuka wawasan kita seluas-luasnya sehingga kita tahu di luar itu ada apa, kemudian mencoba sebanyak-banyaknya trial and error, karena saya selalu percaya bahwa masa-masa pendidikan itu masalah trial and error. Dalam arti kalau saya selalu bilang sama staff saya, kalau di masa sekolah itu katakanlah kalau kamu gagal itu paling nggak lulus gitu aja, bisa ngulang. Tapi kalau di dunia nyata kalau kamu gagal bukan berarti nggak bisa bangkit aja, tapi dampaknya akan lebih besar daripada kalau waktu sekolah. Jadi saya sih lebih ke arah itu. Silakan teman-teman, mungkin mau ada yang ini akhirnya bicara. Saya nunggu dari tadi kok ngacung-ngacung sampai pancing rokok mau. Silakan Mas Bayu. Tarik tadi Mas Bini ngomongin dunia nyata. Ini saya juga udah gemes sama Pak Yosep dari tadi. Wah, gemes. Jadi cuma dong kalau gemes. Pak Yosep tadi bahkan sampai bilang ya kalau IPS itu tutup aja. Jadi dan saya alumni ITS Pak Abdullah, jadi dosen salah, juga salah jalan gitu kan ya. Tapi gini, okelah, sebagai tema bahasan introduction, perkenalan terhadap desain gitu, Pak. Yang diungkapkan oleh Pak Yosep sih menarik, tapi apa akhirnya ketika kita kontekskan dengan kehidupan nyata, tapi ada definisinya sih Pak. Mungkin kita hidup ini sekarang ini yang nyata itu mau nggak mau itu memang apa kata pasar. Saya berpikiran Pak Yosef ini nggak terkenal sehingga semuanya nggak menurut Pak Yosef. Coba 50% aja menurut Pak Yosef, mungkin balance gitu terjadilah seperti yang Bapak bilang tadi. Menjadi desainer ya yang oke, jadi perancang pun nggak ada yang dosa, tapi yeah, yang benar aja looknya yang benar. Tapi kan kalau sekarang kan mungkin 14, seperti kalau kita ngomong tujuan ya oke, kalau saya harus menjadi desainer akhirnya ya kasarannya anak bujul makan opol misalnya, dapur nggak ngepul kayak gitu ya, bisa nggak dikontekskan dengan konteks quote unquote kehidupan nyata lah. Ada petua apa sih Pak dari Mbah Yosef? Kalau sudah sampai pada hidup nyata ya, saya membaca tanda petik cita-citanya lulusan-lulusan itu lulus cepat dapat kerjaan, cepat dapat rumah bagus, cepat punya mobil bagus, cepat duniawinya itu luar biasa. Bagaimana caranya? Mbok enggak tahu. Saya tidak mengajarkan apa yang saya alami ya, karena itu tidak bakalan Anda lakukan gitu ya. Saya hanya memesankan aja, bersetialah kepada nurani Anda yang paling dalam masing-masing. Kalau naluri Anda itu paling dalam itu naluri korupsi, korupsilah sebaik-baiknya. Lo bener, jujur aku, korupsi yang demikian baik dan bener itu enggak swargo. Daripada korupsi yang ngawur itu masuk neraka. Jujur kepada diri itu. Kalau anakku waktu lulus S1 punya bapak yang sudah doktor, dan dia nanya, Pak gimana? Lah kamu mau pokoknya apa? Waduh kalau gini nanti Bapak gak sungguh, gak malu Pak. Kan nanya dokter kok cuma jadi jualan tiket. Anak lulusan sekarang dibalut oleh gengsi-gengsi dan mimpi-mimpi. Nah, mimpi itulah yang menjadi sukses pasar dalam era sekarang ini. Saya membaca kesuksesan besar pasar itu adalah mampu membangun mimpi-mimpi itu. Sehingga banyak yang kehilangan jati diri. Jujur wis, nek kon lagi lulus, kon iku duwe opo? Punyamu itu ijazah. Modal. Ayo, siapa punya modal begitu lulus? Kecuali pada waktu mahasiswa mas sudah meroyek ya, nyeper-nyeper punya modal. Kalau enggak begitu lulus duwemu iku me ijazah rek. Lha gitu ta? Kowe punya modal, bisanya punya modal hanya dengan cara utang. Lah utang iku balekno. Mengembalikan harus kembalikan utang. Nah, artinya apa? Ada langkah yang harus ditempuh selangkah demi selangkah. Saya masih berada di dalam cara berpikir begitu. Saya tidak bisa, saya bukan dalam aliran ya langsung loncat tinggi sampai di atas, kemudian setelah sampai di atas loncat lagi lebih tinggi. Ilmu loncat-loncat itu saya tidak bisa, tidak paham. Jadi kalau saya ke sana. Dan ini sekaligus menjadi wahana yang bagus untuk bisa mengantarkan saya, masing-masing dari saya yang ada di sini itu untuk semakin meyakini ideologinya dia itu menjadi desainer yang purposeful atau desainer yang personal branding. Ini semakin di mantapkan posisinya. Apa itu? Kalau sedikit teknis. Nah. Saya sangat sepakat kalau akhirnya kita harus jujur atau berusaha melihat dari nurani yang paling dalam. Tapi itu ya mungkin saya salah satu contoh generasi instan, Pak. Iya, ya itu loh. saya akui, Pak. Ya. Cuman kan akhirnya gini, kita nggak akan pernah, maksudnya gini, Avandi lah, lukis itu ya website-websitenya bagi yang mau cari tahu bakalan tahu. Cuman yang sering didengungkan kan bagaimana dia dengan satu gambar bisa berapa gitu. Ya, ya, dan ya. Itu yang menjadikan dia mungkin okay. Apa yang tadi personal branding itu dan itu terkenal dan akhirnya apakah generasi muda itu terjebak di situnya? Jadi kalau tadi menyambung Bung Andre kan sebetulnya ketika kita berbicara proses ya ini yang saya mau tanyakan dulu Pak. Oke. Nurani sepakat lebih teknis dikit deh. Kira-kira terus kita enggak bisa ngetris tuh. Apa itu kita harus ngapain sampai akhirnya jadi dia. Nah, di satu sisi sebetulnya ekonomi bisa Pak. Dunia ekonomi itu rumusannya tuh maksudnya sukses story itu bahkan dirumuskan. Forecasting itu ya, buat ya. Rumusannya. Ada algoritmanya. Benar. Nah, itu yang apakah itu yang menyebabkan sebenarnya dunia sekarang dikendalikan oleh ekonomi? Itu kan itu lain soal. Tapi yang ini loh, Pak. Ini harus okay. kita gotong bareng-bareng. Untuk yang oke lah fine. Kita kalau udah ngasih title desainer di bawah nama kita, di kartu nama kita. Oke. Mulai hari ini first step deh gitu. Maksudnya lihat siapa atau ngapain sih? Ya. Untuk jangan tersinggung, saya sebut generasi Anda dan generasi saya itu beda. Anda itu generasi intern, saya ini masih generasi muda itu ya. Muda. Jadi mau bikin kopi itu harus taruh kopi, taruh gula, cor sama air, diaduk, diublek. Nah, saya generasi ublek-ublekan. Kalau Anda kan Anda generasi sobek, tuang, kasih air, langsung minum. Saya setuju, saya masak bijinya sendiri. Apa? Kami masak bijinya sendiri, Pak. Kamu berarti aneh, generasimu kamu aneh. Giling jewek, Pak. Saya hanya mencoba untuk memberi gambaran aja. Ada perbedaan generasi, ya. Ada perbedaan. Nah, generasi yang sekarang, buat saya pribadi, adalah generasi yang jauh ya, jauh lebih bahagia daripada generasi saya. Kalau mau personal branding, kesempatannya jauh lebih gampang daripada generasi saya. Dan kesempatan untuk menjadi membangun personal branding itu jauh lebih gampang dan tidak dalam skala yang lokal, langsung aja global gitu loh ya. Jaringan jaga jembar itu manfaatkanlah. Nah, kamu kan sudah bisa menggunakan jaringan jaga jembar dengan menggunakan belah beli itu kan? Oh, ya lah. Pakai belah beli kan bisa. Seluruh dunia kecangkem semua. Kep. Indonesia semua lah. Buat sesuatu, edarkan ke seluruh dunia. Selesai. Zaman saya tidak ada kondisi seperti itu. Saya harus mulai dari diri saya sendiri dan tidak punya dukungan. Anda itu sudah punya dukungan. Gunakan itu sebaik-baiknya. Atau bisa mahal. Nah, kalau itu mah jangan kemal. Enggak, itu murah. Langganan paling 1 bulan 200 ribu itu sudah unlimited. Itu kan ada kan pas. Loh, unlimited. Unlimited. Masih tak terbatas. Bandingkan dengan SMS yang kamu buang itu setiap bulan, ayo berapa pulsamu? Hitung-hitung malah 250 paling. kan bisa begitu. Ya. Iya. Kalau saya nangkepnya sih antara pilihannya kamu jadi sekomersial mungkin atau se-purposeful mungkin gitu ya. Saya mau saya tanyakan sih sebenarnya lebih personal sih Pak. Gimana Pak step-step perjalanan Pak Joseph sampai jadi Pak Joseph yang sekarang ini yang bisa dapat yang seperti itu. Wah, itu enggak bisa dicontoh. Ya share aja sih Pak. Saya pengen tahu aja sih ya. Saya sebelum lulus sudah kawinan. Aku sudah resepsi di Balai Pemuda yang kebakar itu. Tempat resepsi saya. Itu tahun 74, saya lulus tahun 76 yang pertama. Oh, saya baru lahir itu. Oke. Yang kedua. Curcol, Bang. Saya sekolah itu 9 tahun. Hebat. Begitu selesai semester 3, satu semester sekolah, satu semester kerja, satu semester sekolah, satu semester kerja, satu semester sekolah, satu semester kerja. Kenapa begitu? Saya itu anaknya guru SGA. Kamu enggak tahu toh guru SGA itu apa toh? Enggak. Di sekolahnya aja enggak terkenal, enggak dikenal lah. Sering kebayaran ini berapa? Ya kan? Bapak saya segitu. Anak 11. Bapak saya itu anaknya 11. Saya itu tinggal di Malang, orang keluarga saya, sehingga saya harus kos. Setelah semester 3, bapak sudah ngomong enggak kuat bayar. Saya harus membiayai sendiri hidup dan pendidikan saya. Penyiar radio pernah, jual beli sepeda pancal pernah, jadi leveransir bahan bangunan ngelakoni, sekek iles, pokoknya selama itu masih halal tak lakoni. Yang hubungannya sama desain juga, ya semua nah, pembicara sih. Artinya, saya artinya saya punya kesempatan untuk melihat dunia itu sebagai yang nyata itu, oke? Dan dalam perjalanan hidup di tahun 82 saya mendapat vonis mati dari yang disebut anaknya mertua. Yo enggak kamu tahu anaknya mertua? Ya. Udah, enggak usah meroyek, enggak usah kerja, jadi guru. Saya hidup dari menjadi guru, jadi dosen. Udah. Hidup saya dari gaji dosen. Nah, pada saat jadi dosen beneran, ngatur saya, berpikir keras bagaimana gaji yang kecil ini bisa menjadi besar tanpa saya harus pelacur. Ngatur ngelmu. Oh, ada mata pelajaran yang harus diberikan tapi tidak ada yang memberikan dan tidak diberikan di sekolah-sekolah. Ini harus ada, tak perjuangkan mata kuliah ini. Di PTN, di ITS-nya akhirnya goal. Ada mata kuliah namanya teori arsitektur. Siapa yang ngajar? Tidak ada. Ya udah, yo siapa aja yang ngajar? Yang ini sing petok lah ngendok gak, yang ngusul kan dulu lodak. Memang arah saya ke sana karena setelah saya bisa ngajar di ITS, waktu itu sistemnya perguruan tinggi kan seluruh PTS itu berada di bawah kendalinya PTN Kopertis itu. Teror saya langsungkan ke pimpinan jurusan, semua PTS harus ada teorinya. Ujian negara harus ada mata kuliah teori sebagai mata ujian. Kloda, kau ngajar teori 7 PTS di Jawa Timur waktu itu. Keliling Pak ya? Terpaksa. Misalnya kan itu loh namanya korupsi yang sopan dan bersih. Nah, disitulah kemudian saya membangun wacana dan kesempatan berpikir dan meluaskan pandangan. Itu kalau cari rezekinya, saya juga pakai taktik tersendiri, ceperan tambahan yang tetap halal, jadi penulis koran, tiap dua minggu nurunkan satu tulisan. Harus, tiap dua minggu itu harus menurunkan satu tulisan. Karena apa? Karena sebelum ada komputer, saya itu nulis itu dengan tangan. Harus diketik kan? Nah, saya karyawan di sekolah sebagai tukang ketiknya. Bayarannya dia itu dari honorarium artikel. Setelah si komputer muncul, saya lagi-lagi kontrak sama istri saya. Aku utang 2 juta. Utang punya satu komputer. Tiap 2 minggu keluar-keluar. HR-nya komputer, ya HR-nya artikel masuk dapur sama masuk bayar utang. Survival gitu. Sehingga pada intinya saya bersikap saya mau menunjukkan bahwa gaji pegawai negeri itu tidak membuat pegawai negeri dan keluarganya mati, bisa hidup, bertahan hidup. Sikap diri itu yang sangat menentukan. Dan kalau tadi saya katakan untuk personal branding, personal branding saya yang nulis di koran itu kan tiap 2 minggu keluar. Akhirnya dalam 2 tahun orang tahu namanya Yosef itu yang mana. Baru orang apal dengan nama Yosef tapi enggak tahu orangnya kan. Udah perlahan-perlahan mulai muncul dan minta ngomong diundang. Ya kayak gitu. Akhirnya ya kayak begini. Oke, Pak Yosef, ya kalau kita kompres sedikit, saya juga baru ngeh kalau ini, makanya suaranya enak, ternyata penyiar. Wow. Lantas saya dengar-dengar suaranya gitu, apa ya, radioable. Didengar-dengar enak gitu suaranya, bener. Oke, kami bisa melihat gini, kalau ya mungkin teman-teman yang lain. Jadi kalau cerita seperti Pak Yosef tadi itu side case ya, semangat zaman yang mungkin nggak akan sama. Sekarang kita nyari orang dengan anak 11 gitu juga kayaknya sulit. Artinya itu berbeda sama sekali. Ya, mungkin dialami teman-teman juga berbeda. Atau bahkan generasi yang nggak terlalu gap gitu ya. Misalnya ambillah Mas Anas gitu ya, yang mungkin melihat hal yang lain. Silakan. Ya, kalau saya sendiri ya seperti tadi dikatakan Pak Yosef itu, atau Bung Bingfi tadi juga bilang, jadi dari passion itu. Jadi karena passion saya itu menulis, maka saya juga berusaha agar saya konsisten di menulis itu. Nah, memang dunia saya di situ. Jadi saya sempat bekerja di biro arsitek juga, tapi ternyata di situ saya juga nggak bisa itu. Di passion saya untuk menulis itu lebih besar daripada passion saya di biro itu, sehingga akhirnya saya terpaksa keluar. Jadi, ketika keluar pun saya juga belum punya banyak gambaran atau apa ya. Ya pokoknya keluar dulu. Kalau saya konsisten di penulis pasti ada apa jalan untuk menulis, ya. Sehingga sekarang juga saya sedang apa dengan beberapa arsitek itu kan. Biasanya arsitek itu kan mendesain, mereka lemah dalam menuliskan karyanya, mungkin mengungkapkan istilahnya ideologinya. Dan saya berusaha masuk di situ sehingga beberapa arsitek ya saya ucu-ucu gitu, ayo nulis daripada apa karyamu nggak ada dokumentasinya, nggak ada bukunya, sekaligus sekaligus dia kan perlu personal branding ya. Saya yang membranding dia itu mau jadi apa itu. Kalau di internet tuh ada siapa, email Da Akmal kali ya. Iya. Ini sekaligus juga sebetulnya memberikan gambaran pada kita ya, walaupun latar belakang pendidikan kita itu formalnya itu entah itu namanya BKV, interior atau distro atau apa, atau arsitek. Tapi kalau memang passion kita itu tidak di wilayah itu, ya sudah tinggalkanlah wilayah itu. Ya. Peganglah passion ini, maka temen dinemu. Ya, bersungguh-sungguhlah, maka engkau akan ketemu dengan hasilnya. Saya masih jauh lebih beruntung dari Pak Anas karena menulis buat saya itu sangat menguntungkan karena ada koran yang bisa. Sekarang itu koran sudah gak ada yang bermutu lagi. Koran lokal itu aku terus terang aja, kalau jujur aku harus ngomong, koran Surabaya itu kelas-kelas SMP gitu loh pembacanya ya. Itu yang kelas mahasiswa gitu. Kamu lihat Jawa Pos itu dalam deteksinya itu level SMA kan, ya. Itu Jawa Pos itu level SMA, bukan level kita. Sementara Kompas yang sudah levelnya itu sarjana, Kompas Jawa Timur sudah ditutup. Surabaya sudah kehilangan media yang media dalam bentuk koran yang kelasnya itu kelas kita. Tidak hanya itu, media massa yang hilang. Kita punya JTV yang juga mungkin dibanggakan sebagai yang punyanya Surabaya. Ya itu kelasnya ya, kelas gimana itu ya? Becaan itu kan. Loh, kita nonton becaan itu bukan untuk cari informasi tapi cari ketawanya loh. Levelnya JTV itu masih level TV Banyol-Banyolan gitu. Bandingkan dengan misalnya TV yang baru di TV Kompas yang campurannya. Majalah, ayo Joyoboyo takut. Penyebar semangat. Penyebar semangat, Joyoboyo, ya. Media, koran, enggak. Majalah, enggak. Televisi, enggak. Pemane? Radio. Radio. Sak jane sebetulnya suara Surabaya cukup bagus. Tapi saya lihat Surabaya itu 90% acaranya adalah laporan perjalanan. Jalan ini macet, jalan itu macet, aku mati. Nah, komunitas Anda jujur tidak punya media, tidak punya wadah untuk menyampaikan apa yang ada di dalam pada masyarakat. Ayo, yo apa caranya supaya bisa gitu. Ya. Mau tanya ke Mas Anas. Iya. Mas, dengan kan fokus pada penulisan gitu ya, karya-karya arsitektur dan desain gitu ya. Soalnya ini kan saya lihat apa namanya? Media itu selalu datangnya dari barat, Jakarta, Bandung kayak gitu. Akhirnya kita ceritanya oh, mereka yang di sana gitu kan. Iya. Beberapa teman juga teman saya sudah sarjana, saya mau saya tanya gitu, kemana kamu gitu, ya ke Jakarta ya. Kenapa? Oh, karena mereka, kita dekat dengan media, maksudnya lebih lebar gitu kan, daripada Surabaya. Ini gimana Mas, Anda menyikapi, maksudnya ada gak sih apa namanya, mungkin rasan-rasan atau mungkin ide-ide yang untuk membangun media di Surabaya untuk membesarkan desainer-desainer kita. Kita kan sebenarnya kalahnya di situ. Maksudnya orang udah Kompas aja desainer-desainer itu ada dalam majalah berapa kasa juga Jakarta punya. Kalau cara yang paling realistis yang sekarang sedang ditempuh itu, jadi bagaimana untuk memunculkan yang Surabaya ini kan? Pertama kali muncul dhisik nama-namanya itu gitu. Dan ternyata ketika kemarin mau menerbitkan bukunya arsitek-arsitek muda Surabaya itu, ketika sudah jadi sampai layoutnya itu, ketika mau diterbitkan di Surabaya, ternyata melihat penerbit-penerbit di Surabaya pun juga masih belum ada gitu. Akhirnya tetap lari ke Jakarta. di yang merebutkan orang Jakarta tapi tentang Surabaya itu. Jadi itu cara yang mungkin paling instan saat ini. Jadi mungkin selanjutnya juga mungkin juga ada penerbit yang mampu, tapi mungkin juga belum muncul juga gitu. Karena mereka besar juga karena sudah banyak arsitek yang mapan juga, kemudian penerbitan di sana juga lebih banyak ya kan. Sudah tradisinya sudah dibangun dari lama gitu. Sementara di Surabaya masih semuanya ya seperti jadi apa konsep kita ini kan di dalam membuat acara ini kan kita kurang media karena industri-industri kreatifnya juga baru muncul gitu. Makanya cara yang paling instan ya itu tadi tetap dari jalur Jakarta itu, tapi dari situ Surabayanya muncul. Mungkin kalau sudah muncul dari sana, meskipun lewat sana, tapi nanti mungkin juga untuk memperkuat dari sini juga gitu. Mungkin begitu. Jadi ini titik saya sedikit dari diskusi tadi itu sebenarnya ya permasalahannya itu memang adalah kita memang kekurangan media, kekurangan dokumentasi. Dan apa ya referensi mengenai luar itu jauh lebih mudah didapatkan daripada referensi mengenai Surabaya sendiri, ya kan? Sebenarnya kayak kami yang mohon kami benar-benar mohon maaf tentang DIY design yourself itu kenapa ya? Ya kami mikir semudah itu lebih mudah terlihat untuk orang luar. Tidak hanya kita sendiri mengerti dan kok kita mikir juga kok nanti kita terpatok pada masalah definisi ya kan selesainya kok dan kami pikir dari nama itu sih design it yourself itu ada semangat DIY lah yang sebenarnya DIY tapi sedih Indonesia kami juga dan kita anak-anak muda saya kira saya bisa mengerti cuman ya memang masukan yang sangat bagus sekali kami tidak punya kak oh ya daerah istimewa Yogyakarta terima kasih pak nah terus selalu dengan melihat kita kayak minimnya media, minimnya ruang untuk berkolaborasi dan diskusi ini sebenarnya adalah kenapa acara ini diadakan. Dan mungkin tadi Bung Ari cerita ke saya sedikit tentang platform mungkin jadi iya, kalau misalnya nanggupin Pak Yusuf itu yang kualitas media kita sekarang kan ya masih di bawah standar lah. Mungkin ya ada gagasan yang mungkin nantinya bisa dielaborasi bersama-sama gitu. Jika mungkin ada media plat yang bisa jadi platform kita gitu yang mungkin dengan kurator atau nggak tahu nantinya gimana gitu supaya menjaga mutu dari kualitas berita itu sendiri, kualitas wacana yang kita angkat itu sendiri. Ya, kenapa nggak menggunakan internet? Ya itu ya bersama-sama sih nantinya mungkin kita bisa menggagas itu. Hal-hal macam itu gitu. Apa yang disarankan oleh Pak Anas itu satu langkah, tapi langkah yang lebih gampang buat saya, lebih gampang dan lebih berdaya tangkap luas itu ya internet itu. Nggak tahu lah di DKV itu ada nggak pelajaran bagaimana memanfaatkan internet untuk menguasai dunia gitu. Ya ini apa ya nama keren ya, tapi prinsipnya melalui internet kita bisa. Nah, di dalam kaitan itu maaf ya sebentar ya, saya kemudian menyetujui penggunaan DIY, tapi ini sebagai wahana, sebagai vehicle internet Surabaya untuk Jakarta langsung mendunia gitu. Enggak apa-apa dah orang Jakarta enggak kenal, tapi yang penting orang New York kenal semua atau orang Australia. Itu. Jingga DIY itu sebagai salah satu media Surabaya mendunia. Udah kita pakai aja deh. Enggak apa-apa. Iya, itu sih saya tadi mau nambahin itu sih sebenarnya. Kenapa pakai design yourself ya? Dengan cara itu ya teknologi media semuanya sangat menggampang sangat gampang jadi dengan bahasa yang universal biarkan juga bisa mengglobal. Jadi saya punya pengalaman ya, saya punya tulisan yang bahasa Indonesia yang cukup bikin panas telinga. Itu aku enggak punya kemampuan untuk nyantolkan ke web itu. Tak kirimkan ke teman saya, dia pasang di blognya dia. Dalam satu bulan itu sudah bisa mencapai 56.000 hits. Dan dari 56.000 hits itu yang separuh itu dari luar negeri semua. Kalau kamu bisa membuat yang membuat merah telinga orang sedunia dalam satu bulan dari 20.000 hits sedunia, kalau 10% saja lantas peduli berapa? 20.000 10%-nya. Lah 2.000 kan? 2.000 terus beli barangmu, lo kan langsung gekarmu dewek. Dan nama Anda menjadi terkenal dengan sendirinya. Lah itulah. Kita punya yang murah. Kalau itu harus dianggap mahal, tapi penikmatnya, konsumennya itu enggak terbatas. Ini yang perlu kita pahami dengan baik, ya. Ya, kebetulan karena pas moderatornya ada obligasi kewajiban Bapak-bapak atau Bapak. Kenapa Bapak? Ya karena keterbatasan waktu ya, kita juga harus keterbatasan waktu seorang bapak. Mungkin kita harus mengakhiri dulu. Tutup mulai lah. Tutup. Dan ya sebenarnya simpel aja, maksudnya dengan kita ngobrol kayak gini kan, mungkin yang muda-muda kalau ngeliat Pak Joseph ini ubah-ubah gondrong senangannya ngomel-ngomel lah mungkin ya. Sementara Pak Joseph ingin lihat cah nom-nom ki pingin cepet-cepet. Nah kayak gini-gini ini yang menarik sebenarnya. Jadi kita sebenarnya ya salah satu tujuannya ya belajar memahami satu sama lain gitulah. Nah habis ini kita akan muter film apa? Oke. Untuk menutup ya, saya bulan kemarin itu kebetulan ke Kroya Korea. Di kota ya, di ibu kotanya itu saya kebetulan bisa beli buku tahun 2009 ya. Wajib. Bab pertama itu tulisannya berjudul Good Designers Copy, Great Designers Steal. Kalau kepingin jadi desainer yang besar, mencurilah. Kalau mau menjadi desainer yang baik, lakukanlah pengkopian. Bab terakhirnya berjudul menarik. Break the rule. Desainer itu jangan ikuti patuh aturan. Keluarlah dari aturan, maka kau akan menjadi interesting. Ini buku 4 seri. Yeah. Tapi saya cuma beli 2 karena udah enggak kuat belinya. Lepas mulai ketemu nih ya duit entek. Break the rule itu. Iya, break the rule. Sebelum kita judulnya Never Use White Type on a Black Background itu ini panjang loh ya. Ada yang tentang desain web gitu. Oke. Sebelum kita break dari diskusi, mungkin yang lain-lain pembicara lain ada curhat-curhat juga terakhir 2-3 kalimat. Enggak sih, cuman saya cuman menyimpulkan, bukan menyimpulkan moderator. Maksudnya saya nangkep ada satu hal yang menarik ya antara tiga topik tadi. Cuman saya nangkepnya sih saya berusaha mengharmonisasikan karena ada kaitan juga dengan waktu pertama kali saya memulai bisnis ini. Jadi waktu itu satu prinsip yang saya pegang saat itu sebagai orang yang istilahnya waktu itu awal-awal gak ngerti apa-apa gitu, harus mengejar ketertinggalan itu, saya pikir mending saya pertama kali yang saya lakukan itu tidak memajukan sayanya, tetapi memajukan karyanya dulu. Itulah kenapa saya berjuang untuk ikut sebuah desain studio sekitar 5 atau 6 tahun yang pada zaman sekarang banyak anak-anak merasa 5 atau 6 tahun cek suwi nih. Ya, betul. Kapan segini? Kasarannya seperti itu ya, karena itu juga saya alami ya. Karena kamu kerja ikut orang itu 3 tahun itu mentok cukup udah gitu. Tapi waktu itu saya, karena saya punya prinsip istilahnya, saya mending punya karya yang banyak, toh nanti itu bisa berbicara sendiri, toh kalau itu berkaitan dengan uang, toh bisa mendatangkan uang sendiri. Jadi, ya, itu yang istilahnya harmonisasi dari istilahnya apa, antara desain sama masalah personal branding dulu sama itu dulu. Terus dari Bapak Yusuf maupun Bapak Anang ada satu kesamaan juga. Anas. Yang penting ngeruk. Konsistensi ya. Dan lihat itu konsistensi juga jadi apa prinsip saya. Terus yang ketiga sih, yang terakhir ini, kalau bisa jangan inilah, jangan apa namanya, jangan gampang silau sama euforia yang dihembuskan oleh apapun, media lah atau kampus lah. Itu kan di kafe sekarang kan istilahnya terjadi saat ini kan gara-gara euforia itu ya. Jadi semua kampus ingin bikin karena itu bisa mendapatkan uang banyak. Terus istilahnya profesi itu keren banget. Yeah. Profesi itu kayaknya seakan-akan sekarang ini menjadi booming yang luar biasa. Refleksinya adalah melihat itu adalah seringkali saya didorong oleh teman-teman saya untuk, kenapa kamu kok nggak bikin satu kantor yang bikin suatu sistem, jangan berpegang kepada dirimu gitu, sehingga suatu saat pada saat kamu nggak ada, siapapun bisa meneruskan legacy katakanlah anakmu lah untuk buat warisan ini. Saya bilang sih anakku nggak harus jadi desainer gitu, istilahnya saya terserah lah, istilahnya mau dia tuh mau apa, pace-nya dia di mana, saya nggak terlalu apa mengejar euforia. Dalam arti kalau sekarang kan kita sering mengejar apa, mengejar profesi yang sifatnya basah gitu ya, yang sifatnya tren, sifatnya basah. Justru saya pikir berpikir terbalik ya, istilahnya yang penting kita lihat diri kita dulu. Katakanlah kalau justru kalau itu nggak basah berarti kan nggak ada peminat, dalam arti nggak ada pesaing. Betul. Ini juga yang menjadi kunci sukses saya tanda petik itu. Saya menjadi dianggap luar biasa tentang arsitektur tradisional dan Nusantara karena apa? Karena nggak ada yang tahu, sehingga apapun yang saya ketahui itu dianggap benar, dianggap istimewa. Goblok-goblokku terpaksa paling pinter. Yo. Dan jangan, saya yakin ya, di hari ini pun celah-celah di mana segoblok-goblok kita menjadi, tapi tetap menjadikan kita itu paling pinter, itu masih banyak yang tersedia. Anda aja yang mungkin nggak jeli melihatnya. Menjadi penulis itu rezekine wake ya. Bener. Iki karek ngenteni dino ae. Tahun depan diajak, ayo tolong buatkan tulisan untuk karyaku yang di Singapura, yang di Beijing. Lu keluyuran ke luar negeri bentar lagi. Tak aku ndelok projekanmu. Carilah peluang-peluang ya, barang-barang kecil yang disepelekan, tapi kalau kamu pegang, kamu sentuh, bisa menjadi apa istilah ya? Midas. Ledakan gitu loh, ya bisa meledak. Midas. Itu. Monggo nih, kalau Mas Anas, Mas Anas. Oh belum selesai? Sudah, Mas Anas. Saya singkat saja. Jagoan sih kan. SBY birokrat. Mengutip puisinya Rendra tahun 77. Kata-katanya begini, dengarkan. Berdiri. Kita harus berhenti membeli rumus-rumus asing. Di diktat-diktat hanya boleh membeli metode. Tapi kita sendiri yang harus merumuskan keadaan. Gitu, terima kasih. Satu jas sekali. Wow. Ya, terima kasih atas diskusinya yang sangat menarik. Mile sawiji endikan suci tanggung bisa mukti. Itu ngelmu cowoknya di situ. Tekuni dan sikapi satu dengan sepenuh hati, maka engkau akan mencapai kebahagiaanmu. Bersetialah itu. Jadi terima kasih Pak Joseph dan Bu atas sharingnya yang sangat menarik. Jadi kalau boleh merangkum. Oh boleh. Saya ikut turun turunnya. Tapi salaman. Tidak apa-apa. Ini salaman. Sebelum terima salamnya. Jadi sebenarnya ada keinginan untuk menampilkan lokalitas Surabaya, terutama ya. Maksudnya kita ini kok kayaknya berarti kita merasa ya kita nggak kalah sebenarnya. Tapi permasalahannya adalah kita memang kurang gitu mempresentasikan diri. Saya itu nyariin komunitas desain, pelaku desain Surabaya di internet. Uangnya licak. Sementara nyariin informasi tentang itu di Bandung, Jakarta ya memang gampang, mudah. Kita memang kelemahan kalau hasil udah nggak usah diragukan deh. Karyanya emang nggak usah diragukan. Tapi penulisan profil apa portfolio ataupun nah itu yang lemah sekali. Dokumentasi. Itu kuncinya adalah sebenarnya dokumentasi. Ini bulan lalu diluncurkan di C2O. Jadi ini katalog seni rupa di Surabaya. Seni rupa Indonesia dari tahun 1942 sampai 2011. Luncuran sini salah satu komentar pengunjungnya adalah beberapa pengunjung sih. Pak, enggak ada sih di Surabaya, Cak. Ngomel langsung. Blablabla. Yang dari Jogja, ini kan yang ngerancang kan orang Jogja. Tapi ya ngomong, ini sama sekali aja dimaksudkan sebagai best of atau apapun. Tapi ya memang kita hanya menampilkan contoh-contoh yang ada di arsip kami. Kebetulan memang yang dari Surabaya susah banget dapetin jatahnya. Sesimpel itu sebenarnya. Dan kita memang seminim sekali ruang untuk berkolaborasi, ketemu, diskusi seperti ini minim lah. Jadi sebenarnya acara ini dimaksudkan itu untuk seperti itu. Semoga kita bisa terus kerjasama. Terima kasih. Senang sekali bisa sharing. Walaupun kanda-anda itu masih mahasiswa ya, masuk internet, karena dengan itu anda itu membuat sebuah tabungan portofolio. Anda dikenal orang, jadi hambari api, tak jalur tolong loh. Gitu. Anda harus berani menjual diri kalau anda masih berada di tahap dasar itu. Ini anda sendiri kan juga menjual diri anda. 5 tahun udah bisa-bisa. Udah wajib itu. Lalu tadi kami juga cerita sedikit bahwa kami akan mendokumentasikan acara ini. Itu adalah sebenarnya tujuan dari kegiatan. Salah satunya adalah JI Directory. Jadi kalau kalian berkecimpung di desain, kita sebagai praktisi, akademisi yang berhubungan dengan desain, silakan isi datanya di media informasi. Nanti kami termasuk mendokumentasikan di arsip pasca acara ini. Terima kasih sekali lagi. Senang sekali. Maaf kalau ada kekurangan apapun. Dan saran kami selalu kami tunggu. Oke. Selamat malam. Itu film teman-teman duluan ya. Sudah pernah. Ayo betul.